السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى الناس جميعا إلى الإسلام فأصبحنا مسلمين، وغرس في قلوبنا الإيمان فأصبحنا مؤمنين، وأمرنا بالعبادات لنكون من المتقين. فسبحان الذي خلقنا أحسن التقويم، نحمده حمدا شاكرين حمدا ناعمين كما علمنا أن نحمده، ونصلي ونسلم على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, alhamdulillah, hari ini kita banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara nikmat yang terdekat, Allah turunkan hujan di beberapa titik yang saat bah suasana mendung pun Nabi menyambut nikmat Allah ini dengan doa beliau yang singkat tapi begitu padat. Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, mohon jadikan hujan yang mungkin akan menimpa kami ini mengenai kami. Ya saba yusibu sayyiban wa musibatan. Jadi ingat turunan kata ini, saba yusibu sayyiban musibah, itu semua yang menimpa kita. Semua yang kita alami. Jadi sebetulnya kata musibah itu netral, Pak. Bu. Apa yang kita alami itu musibah. Saya pun melihat antum ini sekarang musibah. Ya. Dapat kenaikan jabatan, musibah. Dapat tambahan harta, musibah. Ya, jadi semua yang kita alami itu musibah. Dan semua yang ini musibah ini. Semua yang kita dapatkan hakikatnya semua bersumber dari Allah. Karena itu sifat orang beriman ketika mendapati apapun dalam hidupnya, maka dia akan menyerahkan semuanya kepada Allah supaya meminta bimbingan. Kalau harta dibimbing menggunakan harta dengan baik, kalau kedudukan supaya kedudukan digunakan dengan baik, kalau ilmu minta bimbingan supaya ilmu bisa bermanfaat dengan baik. Karena itu di Quran surah kedua ayat 156, ya, paling kiri sebelah atas di mushaf, ketika kita kemudian disebutkan kalimat musibah pertama kali dalam Al-Quran, maka dilekatkan dengan kalimat kembalikan semua kepada Allah supaya jiwa kita merasa tenang dalam menghadapinya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini rumus. Tapi kebanyakan rumus ini hanya digunakan pada hal yang terlihat atau nampak terasa kurang menyenangkan saja. Ada yang meninggal, baru innalillahi. Ya, ada yang sakit, baru innalillahi. Ada yang kecelakaan, baru innalillahi. Kenapa banyak digunakan pada posisi itu? Karena pada saat itu banyak orang ingat Allah. Sakit, baru ingat Allah. Kena sesuatu yang kurang menyenangkan, baru ingat Allah. Ada yang wafat, baru ingat Allah. Sementara semua kenikmatan pun yang terasa menyenangkan, semua dari Allah. Kenapa saat kita mendapatkan harta tak ingat Allah? Bahkan ketika harta itu bertambah, hisabnya kan semakin ketat. Ketika ilmu semakin bertambah, hisabnya pun semakin ketat. Ketika kedudukan semakin meningkat, hisabnya pun semakin ketat. Karena itu, setiap kita mengalami peristiwa apapun, kalau semua kita serahkan kepada Allah, itu akan ringan. Ya. Hujan, ringan. Panas, ringan. Alhamdulillah. Karena itu kalimat Nabi ya menyandingkan kalimat sayyiban dengan nafi'ah. Sepanjang semua bersumber dari Allah, pasti akan ada manfaatnya dalam kehidupan kita. Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikan, mohon jadikan setiap tetesan hujan yang menimpa kami saat ini, hadirkan manfaat untuk kehidupan kami. Kalau bukan dunianya, jadikan untuk akhiratnya ya Allah. Kan dunia belum terasa, Pak. Taunya basah saja. Motor basah. Mobil basah. Ya, mohon maaf. Sendal basah. Pakaian basah. Terasanya basah saja. Tapi lihat nanti ketika kita berpulang kepada Allah, setiap butiran hujan itu boleh jadi itu yang memperberat mizan kita untuk mendapatkan surga yang kita inginkan. Ya. Itu yang dimaksudkan diantaranya di dalam surah Al-Zalzalah itu di ayat yang keempat. Ya, idza zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu wa qala al insanu, ayat keempatnya, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Fokus baik-baik, ketika bumi digoncang sekuat-kuatnya. Saya pernah terangkan kalimat ini. Jadi kalau disebutkan sekali saja katanya zilzal, zilzal itu gempa. Kalau disebutkan sekali saja, baik dengan kata kerjanya, verb, fi'il. Idza zulzilatil ardu, sampai di sini, sekali saja, itu artinya goncangan dahsyat yang menyebabkan bangunan tinggi runtuh ke bawah. Tinggi bangunan, jatuh ke bawah. Itu sekali sebut. Tapi kalau disebutkan dua kali, baik yang keduanya kata kerja atau sifatnya. Kata kerjanya disebutkan dua kali, misal. Idza zulzilatil ardu zulzilat, misal di luar Quran, atau sifatnya untuk menunjukkan kedahsyatannya pakai zilzal. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, sifatnya itu artinya saking dahsyatnya gempanya, bukan yang tinggi jatuh ke bawah tapi yang di bawah naik semua ke atas. Kata Allah, lihat baik-baik, saat nanti semua orang merasakan gempa yang dahsyat pun menjadikan bangunan tinggi jatuh ke bawah dianggap biasa. Dulu kan gempa gak biasa, Pak. Getaran kecil aja kita sudah berdoa. Astagfirullah, Allahu Akbar, ayal ini, ada gempa, astagfirullah, Allahu Akbar. Orang sudah takbir. Sekarang gempa di mana-mana sudah jadi tayangan biasa. Jadi hiasan media saja. Sekarang Richter, sekian. Gempa di tempat ini, sekian. Jadi informasi yang seakan-akan jadi bayangan tiap hari saja yang datang. Jadi berita saja. Kata Allah, kalau nanti gempa dahsyat pun sudah tidak dianggap, dan hanya sekedar berita lewat saja, maka aku akan turunkan satu gempa yang menjadikan bukan yang tinggi turun ke bawah, tapi yang di bawah naik ke atas semua. Karena itu ayat keduanya berkata, wa akhrajatil ardu faqalaha. Maka semua yang dikandung bumi itu naik ke atas saking dahsyatnya gempa. Baru semua manusia merasa heran. Wa qala al insanu, ini ada apa ya? Kamu kemana aja kemarin? Aku kasih gunung batuk, kamu gak sadar. Aku kasih kemudian banjir, kamu gak sadar juga. Aku kasih kemudian tsunami, kamu belum sadar. Aku kasih likuifaksi, kamu belum sadar. Sekarang aku berikan yang ini, baru kamu bertanya, ada apa ya? Ada apa ya? Kamu kemana aja, kata Allah. Di saat itulah baru kemudian Allah katakan, semua peristiwa yang kita alami, di situ setiap tempat yang kita pijak, benda yang mengenai kita, akan bersaksi di hadapan Allah, apa yang kita kerjakan pada saat itu. Karena itulah tadi saya katakan, perhatikan kalimatnya, yauma idzin tuhadditsu, maka setiap yang menginjak, menempel, mengenai kita di bumi, akan bersaksi kepada Allah sedang apa kita pada saat itu, saat benda-benda itu jatuh atau mengenai kita pada saat itu. Maka demi Allah saya katakan, insya Allah, setiap tetesan air hujan ini, ketika mengenai kita saat berangkat dari rumah, perjalanan, bahkan sampai di sini, bahkan sebagian di luar ada yang terciprat airnya, mudah-mudahan itulah yang akan berkata di hadapan Allah saat mulut di... وَنَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ. Saat itulah dia akan berkata, ya Allah, saya menjadi saksi bagi si fulan di hari A, jam sekian, saat yang lain mengejar dunia dan rileks dalam urusan dunianya, ada yang liburan, ada yang refreshing, ada yang datang kemana, si fulan ini aku kenai saat dia ingin mendekat dan berubah menjadi lebih baik di hadapanmu, datang ke Nurul Hidayah untuk mengaji. Mudah-mudahan satu saat kita akan dapatkan itu semua sesuai janji Nabi di hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233, rawinya sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ila aljannah. Siapapun yang menempuh perjalanan menyiapkan dirinya sampai ke majlis ilmu dengan tujuan ikhlas untuk belajar. Awas, tujuannya bukan lihat ustaznya. Tujuannya bukan update status. Tujuannya ikhlas belajar walaupun sedikit yang dia dapatkan. Maka semua yang ia alami dalam perjalanannya, akan Allah tuliskan lewat malaikatnya itu untuk meringankan langkah dia ke surga kelak. Itu janji Nabi dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233, rawinya sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Ini sebagai pembuka, mudah-mudahan membuat kita lebih ikhlas untuk belajar, dan mari kita awali pelajaran kita dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Hidayah dalam uraian Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, apa itu hidayah? Satu, sampai masjid ini pun saking pentingnya bernama Nurul Hidayah. Ustadznya Adi Hidayah. Apa itu hidayah? Satu. Kedua, apa keistimewaan hidayah? Pertama, apa maknanya hidayah? Yang kedua, apa keistimewaan hidayah? Yang ketiga, bagaimana cara kita mendapatkan hidayah itu? Tiga ini yang coba kita jawab di pertemuan pagi ini, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan setelah pengajian ini insyaallah. Tidak cukup dengan amin, kita ngaji dulu. Hidayah setidaknya memiliki tiga makna utama. Saya ulang, setidaknya memiliki tiga makna utama. Satu, hidayah bisa berarti bimbingan Allah yang memudahkan seseorang untuk beribadah. Bimbingan Allah yang memudahkan seseorang untuk ibadah. Jadi kalau sudah mendapatkan hidayah ini, gampang, sholat gampang, enak. Bahkan sebelum waktu sholat sudah nanya, jam berapa sholatnya? Ini kan subuh baru selesai tadi. Ada orang baru subuh, udah nanya isya, Pak. Padahal baru subuh, isya nanti jam berapa katanya. Sebaliknya kalau jauh dari hidayah, itu agak repot tuh. Jangankan adzan, qomat pun belum tersentuh. Ujung waktu pun belum nanya. Tapi kalau masuk Ramadan, baru sahur, nanya buka. Buka jam berapa, baru sahur. Jadi hidayah, jika sudah didapatkan oleh seorang hamba, maka dia akan memberikan kenikmatan untuk mengejar kemudahan dalam ibadah. Karena itulah ketika Allah menyebutkan hidayah diberikan pada orang takwa, pertama kali kalimat hidayah ya disebutkan dalam Al-Quran, ketika diberikan pada orang takwa, ciri orang takwa itu gemar ibadah. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 4 itu ya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Hudan itu jamak hidayah. Ya, semua isi Al-Quran jangan diragukan kandungannya. Maka Allah akan berikan hidayah, petunjuk, petunjuk kepada orang-orang takwa. Kalau sudah mendapatkan hidayah itu, apa yang dilakukan orang ini? Maka pertama dia akan gemar menunaikan ibadah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Maka meningkat keimanannya, dengan meningkatnya iman itu dia rajin menunaikan salat. Salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dia senang infak. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dia senang berinteraksi dengan apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad, Al-Quran. Jadi kalau hidayah sudah datang, Allahu Akbar, salat rajin, jangankan fardu, sunnah diburu. Infak rajin, bahkan punya anggaran, hampir setiap hari dia cari. Ya, bahkan dia siapkan bekerja itu, kan tuh jadi kaya Pak, kalau kaya biasa. Nabi itu dengan sahabat-sahabat yang pebisnis, pengusaha, pedagang, itu enteng Pak. Mengatakan kaya itu bagi umatku biasa, kata Nabi. Kaya itu bagi orang Islam itu mudah. Yang sulit itu mengelola kekayaan untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya sahabat Nabi yang berdagang itu sukses semua. Tapi tahukah Anda, ternyata motivasi mereka menjadi kaya itu bukan untuk mengumpulkan harta, tapi supaya bisa beramal dengan harta itu. Makanya ketika ada menawarkan surga seluas langit dan bumi, dan amalan pertamanya itu bisa infak, semua orang pengen kaya. Supaya bisa infak. Quran surah ketiga, ayat 133 sampai 134. Ya, lihat kalimatnya, paling kanan sebelah atas di mushaf. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal-ard u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah Anda istighfar, koreksi diri. Jangan-jangan selama ini salah langkah. Salah langkah menggunakan harta. Salah langkah mengamalkan ilmu. Salah langkah menggunakan tubuh kita. kaki salah langkah, mata salah pandang, tangan salah bergerak. Hati-hati, ya, keluar masjid salah pakai sendal. Awas, hati-hati. Hah? Mata salah lihat, istri di bawah yang dilihat istri orang. Ya? Hati-hati. Salah, banyak yang salah. Kata Allah, koreksi diri sebelum tiba waktunya pulang. Dan berharaplah punya cita-cita saat pulang nanti, punya tempat yang bagus. Anda di dunia punya harapan, nanti saya kerja, beli rumah begini, punya mobil sekian, pakaian bagus. Kan semua kita tinggalkan. Makanya saat seorang meninggalkan dunia, meninggal dia, kalimatnya telah meninggal dunia. Artinya semua yang melekat pada tubuh dia itu ditinggalkan. Di apa yang kita cari, Pak? Berangkat. Pindah provinsi, butuh bekal. Maaf teman-teman, Anda mau kunjungan ke negara lain, bukan cuma bekal, butuh visa, paspor, dan lain sebagainya. Sekarang Anda mau pindah ke akhirat yang tempatnya lebih jauh. Jarak satu hari perbedaannya sama dengan 1000 tahun. Masa kita ke sana nggak bawa bekal, kan nggak nyambung. Yang dekat saja butuh bekal, apalagi perjalanan yang jauh. Sekarang Allah balik, bekal kamu apa? Maka Allah tawarkan, kalau Anda ingin pulang, aku siapkan sebuah tempat di surga yang paling indah, yang luasnya seluas langit dan bumi. Silahkan Pak, mau maraton bebas, mau koprol silahkan, seluas langit dan bumi, gak tahu ujungnya di mana. Lalu Anda katakan, saya pengen, ya Allah, apa amalannya? Ayat 134-nya, amalan pertama, amalan harta, alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra, yaitu orang yang gemar infak. Maka ketika ayat ini turun, sahabat tuh ngejar infak, Pak. Infak itu kan gak mungkin dikerjakan kalau gak ada yang diinfakkan. Makanya ada yang berusaha untuk dagang. Supaya apa? Bisa infak. Abdurrahman bin Auf itu sampai jadi orang paling kaya se-Madinah pada saat itu. Kapaknya terbuat dari emas. Boleh jadi terkaya di dunia pada masa itu. Boleh jadi. Itu apa yang paling bahagia ketika beliau dapatkan? Bukan saat hartanya ada, Pak. Tapi ketika sepertiga orang Madinah itu diinfaki oleh beliau, dibebaskan utangnya. Sepertiga orang Madinah, saya bebaskan utangnya. Abdurrahman bin Auf. Sepertiga lagi, saya utangi, saya berikan modal. Sepertiga lagi, disantuni oleh beliau. Jadi semua orang Madinah dibantu oleh Abdurrahman bin Auf. Utsman bin Affan, radhiyallahu ta'ala anhu. Infaknya abadi sampai sekarang. Sumur Yahudi dibeli oleh beliau. Yang tadinya setiap orang datang bayar, kata Utsman, gak usah. Sekarang ambil ya kalau haus. Ada kebun kurma sekitarannya dibeli oleh Utsman. Lapar ambil. Sampai sekarang itu masih ada, akan jadi pemukiman. Setiap ada bagian dari situ disimpan di Bank Saudi, diinfakkan, disedekahkan atas nama Utsman bin Affan. Sudah 15 abad. Menantu Nabi, sahabat Nabi, orang yang paling dekat dengan Nabi, disebut pemalu. Bahkan malaikat Jibril datang kepada Nabi, kalau ada Utsman ikutan malu malaikat. Tuh. Masih bisa kerja untuk infak. Antum sahabat Nabi bukan. Menantu juga bukan. Malaikat turun belum tentu malu lihat antum. Sekarang antum masih pengen ngejar dunia, apa persiapan Anda untuk akhiratnya? Dan Anda merasa satu saat kita akan pulang, mungkin hari ini kita meninggal, apa persiapannya? Maka kalau sudah Allah berikan hidayah kepada kita, persiapan akhirat itu lebih mudah, Pak. Enak gitu. Mau bangun, mau tahajud seketika, bahkan bertanya, bahkan niapkan waktunya. Mau baca Quran, bahkan sudah siap-siap, punya agenda. Sehari satu juz, sehari satu juz, 30 hari khatam. Saya mau tanya pada Bapak Ibu, siapa yang ingin ke surga angkat tangan? Masya Allah, yang surganya Firdaus, yang pengen bersama Nabi. Pertanyaan saya, untuk hari ini saja, berapa ayat yang telah Bapak Ibu agendakan untuk baca Quran ke surga itu? Cita-cita Firdaus, bersama Nabi. Baru satu ayat, itu pun satu huruf lagi. Sod. Hah? Di mana persiapan kita? Satu ini. Jadi pentingnya hidayah. Pertama, hidayah bisa bermakna kemudahan untuk menunaikan ibadah. Dua, hidayah bisa juga berarti perlindungan yang Allah berikan untuk membebaskan dari setiap kesulitan. Perlindungan yang Allah berikan untuk membebaskan dari setiap kesulitan. Saya seringkali istilahkan solusi dari persoalan yang kita alami. Walaupun tingkat kesulitannya paling tinggi. Bapak, Ibu, kalau hari Jumat itu, ada dua surah dalam hadis yang diisyaratkan untuk dibaca. Satu, ada Yasin. Yang kedua, ada Al-Kahf. Al-Kahfi. Apa artinya Al-Kahfi? Gua. Kenapa disebut surat gua? Al-Kahf, karena ada kisah yang terkait dengan gua itu. Jadi gua itu bahasa Arabnya ada dua. Ada gharun, seperti di At-Taubah saat Nabi dikejar-kejar oleh orang-orang Quraisy dan bersembunyi di gua Thur. Maka Allah menurunkan sebuah kisah menyampaikan pada kita, idhuma fil ghar, gharun, idh yaqulu li sahibi, la tahzan inna Allah. Nah, gharun, kalau disebutkan gharun, maksudnya kapasitas yang disebut ghar. Ya. Kalau Bapak Ibu misalnya ke Mekah, kemudian ke Jabal Nur itu, naik ke atas 700 meter ke atas itu, turun sedikit, itu nanti akan melihat di situ ada Gua Hira, tulisannya Gharu Hira. Ya, mudah-mudahan yang belum umrah atau haji bisa disegerakan, ya. Ya. Tidak cukup dengan amin, nabung. Dari sekarang, nabung siapkan. Ya. Nah, dua, ada yang disebut kahfun, al-kahf. Kalau kahfun, itu dalamnya lebar, Pak. Agak besar guanya. Sehingga yang masuk itu tidak hanya satu dua. Tiga bisa masuk, lima bisa masuk, tujuh bisa masuk. Kenapa surah ke-18 ini disebut dengan al-kahfi? Kahfun, bukan gharun. Karena di situ akan dikisahkan beberapa orang pemuda. Ada yang menyebut lima, ada yang menyebut tujuh. Artinya lebih daripada satu dan dua. Mereka dikejar-kejar, terdapat kesulitan yang luar biasa. Sedang punya problem, masalah. Bahkan masalah ini bisa berpengaruh kepada jiwa. Kalau bukan intimidasi, bisa dieksekusi. Dahsyat, Pak. Anda bayangkan, mohon maaf ya. Beberapa orang pemuda sedang bertarung dengan nyawa. Kesulitannya itu bukan kesulitan biasa. Bukan kesulitan sekedar harta benda. Pekerjaan yang belum didapat. Uang bulanan yang belum diraih. Kesulitan di perjalanan yang terkadang dengan macet. Bukan, taruhannya nyawa. Kalau ketahuan, selesai, eksekusi. Kesulitan tingkat tinggi. Lalu mereka berlindung. Datang, masuk ke dalam sebuah gua. Tapi yang paling menarik, ketika Allah memberikan perlindungan kepada mereka, apa yang disebutkan oleh Allah yang menyertai perlindungan ini? Buka di ayat ke-13-nya, di paling kiri di pertengahan, surah ke-18. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka itu para pemuda yang sedang mengalami kesulitan luar biasa. Bahkan bertarung dengan nyawa. Taruhannya eksekusi. Tapi dia beriman kepada saya, kata Allah. Beriman kepada Rabbnya, yang disebutkan Rabb. Sifat rububiyahnya masuk di situ. Yang merawat, melindungi, memberikan bekal, mencukupkan, memberikan kenikmatan. Ketika dia beriman kepada saya, kata Allah, zidnahum huda, aku tambahkan hudan. Jamak dari kata hidayah adalah hudan. Ketika aku berikan hudan, aku lindungi dia. Bahkan kami tautkan hati mereka, waradabna ala qulubihim. Kami berikan kekuatan, konsistensi dalam hati mereka, dan dapat perlindungan kemudian di gua itu. Saking nikmatnya kalau sudah mendapatkan perlindungan dari Allah, Bapak Ibu sekalian, semua masalah selesai. Saya tanya pada Anda ya, maaf nih, maaf sekali. Di gua, senikmat-nikmatnya tinggal di gua, dengan tinggal di rumah, nyaman mana? Rumah. Kalau di gua itu, alas tidurnya itu empuk atau kasar? Kasar, keras. Gelap atau terang? Gelap. Kok bisa ada orang tinggal di gua, katanya tempatnya keras, kasar, gelap. Tapi saking nikmatnya, tidur sampai 309 tahun. Ada orang tinggal di rumah yang mewah, kasurnya empuk. Bahkan ada kasur itu untuk kesehatan. Kamarnya fasilitas lengkap. Tapi setiap 30 detik bangun. Disibukkan oleh kesulitan dirinya sendiri. Ini orang tinggal di gua. Tempatnya terlihat sempit. Keadaannya keras. Ya, gelap. Tapi bisa nikmat tidur sampai 309 tahun. Gak ada yang ganggu. Dan diatur oleh Allah semua. Makannya cukup, cahaya cukup. Setiap bolak-balik cahaya matahari itu masuk di setiap sudut. Nikmat 309 tahun. Bisa enak aja bangun. Kayaknya baru semalam kita tidur. Kalau hidayah Allah sudah datang, maka kenikmatan hidup itu akan tiba. Solusi setiap masalah akan hadir. Sekalipun Anda tinggal di tempat yang paling sempit, keadaan batas. Tapi kalau hidayah sudah datang, maka semuanya akan terlihat mewah dan nyaman dalam kehidayah. Bagian kedua, jika kita sudah mendapatkannya dari Allah, maka dia bisa berwujud solusi dari setiap persoalan yang kita alami. Satu, bisa kenikmatan ibadah. Ibadah. yang menghadirkan kemudahan. Dua, bisa jadi solusi dari setiap persoalan yang dialami. Ya, nanti ya. Tiga, hidayah bisa berarti jalan menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Oh, kalau sudah dapat hidayah, sukses, bahagia. Sukses, bahagia. Tiga, sukses dan bahagia. Ini sering kali saya ungkapkan. Bapak, Ibu, ada sukses dan bahagia. Satu, ada sukses, ada bahagia saja. Kalau sukses saja, belum tentu bahagia. Itu bahasa Arab standarnya fauz namanya. Turunannya disebutkan 29 kali dalam Al-Quran. Turunan ini bisa berarti faiz, faizah, faizin. Ya? Itu artinya kalau ada yang namanya fauzi, faizah, fauz, faizin, fauzan. Orang yang diharapkan sukses dalam kehidupan. Walaupun belum tentu bahagia. Secara bahasa. Kalau diharapkan bahagia saja, bahagia. Tapi belum tentu sukses. Itu bahasa Arabnya fariha, fa, ra, dan ha. Ya, farhan, farah, itu bahagia. Jadi kalau yang diberikan nama farhan, diharapkan bahagia selama hidupnya. Walaupun belum tentu sukses. Sekarang saya tanya, pilih mana? Sukses tidak bahagia atau bahagia tapi enggak sukses? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Tidak ada pilihan ketiga, jangan milih. Ah, pilih mana? Pasti pengen yang ini. Karena itu Allah sudah mengerti isi hati kita, Allah sudah paham. Sebelum diungkapkan sudah tahu. Bahkan sebelum saya sampaikan tadi, di hatinya sudah berbisik pengen ini. Dalam bahasa Arab, sukses dan bahagia kalau disatukan itu namanya falah. Falahun. Kalau Anda beli kamus bahasa Inggris dan Arab, menemukan kalimat falah, itu terjemahannya success and happiness. Ya, sukses dan bahagia. Ya, bahagia dan sukses, falah. Orangnya disebut muflih. Di kalau kita bekerja sudah menggenggam kesuksesan, kebahagiaan disebut aflah namanya. Ya, saya menggenggam kesuksesan. Sudah saya genggam, enggak ingin saya lepaskan. Saya bahagia. Maka tambahkan hamzah di depan awal kalimatnya, harakatnya fathah. A. Pindah ini ke sini. Ini mati, sukun. Kalau sudah ada hamzah, rumusnya nanti di illat di ilmu sharaf, ini hilang. Alif yang ini. Kan jadi aflah. Allah berjanji, setiap orang beriman, kata Allah, aku janjikan kalau dia bisa mengikuti petunjuk Allah, akan menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan. Buka Quran surah ke-23 ayat pertama. Quran surah 23 ayat pertama. Surah orang-orang beriman. Bahasa Arabnya al-mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Aflah. Qad aflaha, pakai huruf tahqiq di ilmu nahu. Ya, qad harfu tahqiqin yadkhulu ala kulli fi'lin. Ya, paham? Tidak. Ya. Qad, huruf yang menjamin kepastian yang masuk dalam setiap kata kerja di bahasa Arab. Temannya lam, kalau lam harakat fathah masuknya ke isim kata benda. Wal 'asr. Qulas surah 103, innal insana la fi. Qadnya enggak ada. Karena di situ ada tanda-tanda kata benda. Apa itu? Fi. Di ilmu nahu tanda kata benda. Min ila an ala fi rubba ba kaf lam. Fi masuk di situ. Karena yang masuk kata benda maka menggunakan lam. Kalau masuk kata kerja menggunakan kod. Paham? Iya. Kod aflaha. Orang beriman itu kata Allah. Aku pastikan. Begini cara menerjemahkannya. Aku pastikan setiap orang beriman akan menggenggam kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidupnya. Kod aflahal mu'minun. Kalau sudah bahagia, maka berubah, dirubah langsung oleh Allah, bukan kerjaan lagi. Langsung menjadi bentuk orang, subjeknya. Maka pindahlah kemudian, orang-orang bahagia ini disatukanlah dengan hidayah. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan kebahagiaan itu, pesan kuatnya, maka ambil hidayah Allah itu. Hidayah ini dalam bentuk jama' bahkan diberikan oleh Allah. Disebutkanlah di Quran, surah kedua Al-Baqarah, ayat yang kelima. Orang bahagianya disebut muflih, jamaknya muflihun. Al-Baqarah ayat kelima. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudan, ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bahkan pakai hum. Kalau kita ngaji hum ini di ilmu nahwu, Allah bisa mengatakan begini di luar Quran. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaikal muflihun. Bisa. Tapi ketika humnya muncul, ini bukan sekedar kata ganti atau dhamir, tapi disebut dengan taukid. Penguat. Kata Allah, perhatikan cara menerjemahkannya. Kita pakai ilmu balaghah di sini. Ulaika ala hudan min rabbihim. Mereka itu adalah orang-orang yang terus diberikan hidayah oleh Allah. Wa ulaika humul muflihun, karena dia dapat hidayah Allah, maka aku pastikan, aku jamin kata Allah, dia akan selalu sukses dan bahagia dalam setiap kehidupannya. Dan hebatnya bukan menggunakan fauqa tapi ala. Di sini. Baik. Riyadhus Shalihin, ini kitab. Ada 1896 hadis di kitab Riyadhus Shalihin. Kitab tiga yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi setelah At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Yang kedua Al-Arba'in 42 hadis, yang ketiga Riyadhus Shalihin 1896 hadis sampai nanti ke Syarah Muslim 9 jilid. Saya katakan begini, kitab hadzal kitab fauqal maktab. Ya, kitab ini sekarang di mana, Bu? Pak? Di atas meja. Sekarang di mana? Di atas meja. Nah, di bahasa Arab itu atas itu ada dua. Ada fauqa, ada ala. Ini fauqa namanya. Kitab fauqal maktab. Tapi kalau begini, ala namanya. Al-kitab ala al-maktab. Bedanya yang pertama hanya begini, yang kedua nempel, Pak. Melekat. Perhatikan ayat ini. Ulaika, pakai fauqa atau ala? Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ada orang-orang yang hidupnya ditempel oleh hidayah Allah. Jadi kemanapun dia beraktivitas, hidayah nempel. Tadi kan saya katakan, hidayah itu solusi. Hidayah itu kemudahan ibadah. Hibayah itu kesuksesan. Jadi apapun yang dia kerjakan, bahagia saja. Apapun yang dia lakukan, sukses. Di rumah tangga karena hidayah nempel, bahagia rumah tangga. Di kantor sukses. Di pekerjaan nyaman, dan di ibadahnya pun luar biasa. Itu yang terjadi pada orang-orang terdahulu. Uthman kaya, Abdurrahman bin Auf kaya, Amr bin Auf punya kedudukan, Muawiyah punya kedudukan, Umar jangan ditanya, Abu Bakar apalagi. Tapi tahukah anda, di balik semua kenikmatan yang mereka rasakan itu, Al-Imam An-Nawawi menuliskan di kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kesenangan mereka, sesibuk-sibuknya Uthman, sekaya-kayanya Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari masih sempat bangun malam setiap malam menunaikan tahajud sampai khatam Al-Quran. Inilah hidayah. Jadi, hidayah turunkan bisa berarti satu ini kenikmatan ibadah, kedua solusi dari setiap problem yang dialami, tiga kesuksesan dan kebahagiaan. Maknanya satu atau banyak? Jadi hidayah itu punya satu makna atau banyak makna? Banyak. Kalau banyak, maka rumusnya jadikan bentuk jamak. Plural. Jamak dari kata hidayah adalah hudan namanya. Hidayah, jamaknya hudan. Karena itulah dalam Al-Quran, kata hidayah ini sering berbentuk jamak. Seringkali menggunakan kata hudan. Hudan, hudan, hudan, hudan. Kenapa diberikan bentuk jamak? Ingin memberikan gambaran kepada kita. Kalau anda dekat dengan Allah, mendapatkan bimbingan Allah, bukan cuma satu yang ingin aku berikan. Semuanya aku berikan. Di Allah tidak ingin ada orang nikmat ibadah, tapi miskin, fakir saja. Ada orang kaya, tapi ibadah susah. Ini Pak, ini masjid nih Pak. Sini. Ini ada rumah orang di sini, jaraknya cuma 5 meter. Ini speaker masjid ke rumah dia begini. Ada orang sekilo di sini. Yang ini gak punya apa-apa, sepeda pun gak pernah mimpi. Setiap ke masjid jalan kaki Pak. Ini sepeda ada, motor ada, mobil banyak tuh. Ya, koleksinya banyak. Jarak cuma 5 meter ke masjid ke sini. Kayaknya luar biasa, tapi untuk melangkah ke masjid sulitnya luar biasa. Dan Allah tidak inginkan itu. Makanya dijadikan bentuknya jamak. Kenapa? Sekaya-kaya pun masih nikmat ibadah. Sesulit-sulit pun masih ada solusi. Inilah rahasianya kenapa banyak kalimat hidayah dalam Al-Qur'an bentuknya selalu jamak. Paham sampai sini? Nah, sekarang kalau Allah sudah tawarkan semua kenikmatan dan keistimewaan privilege ini, maka siapa di antara kita yang tidak menginginkannya? Hanya orang kurang sehat yang tidak ingin mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang mungkin, mohon maaf, kurang cerdas yang tidak menginginkan hudan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita memiliki harapan-harapan, apa yang ingin kita dapatkan semuanya itu, maka Allah ternyata sudah menurunkan bimbingan-bimbingan untuk meraih apa yang kita harapkan itu. Jelas sampai sini? Baik. Maka dari itu, pertanyaan pertama sudah terjawab, apa makna hidayah? Pertanyaan kedua pun sudah terjawab, ya, apa manfaat dari hidayah? Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga. Bagaimana cara kita mendapatkan hidayah itu? Apakah harus mencari setiap orang yang namanya hidayah? Ambil, ambil, ambil, ambil. Atau ada tips dalam Al-Quran yang bisa kita ikuti. Baik. Saya tanya dulu sebentar supaya saya bisa petakan durasi waktunya. Kita sampai jam berapa hari? 12. Oh, ya, siap. Siap. Ya. Anda sampai jam 12, saya jam 10 pulang. Harus lanjut. Ya, kita selesai jam 10 kurang seperempatan lah ya. Jadi kita saya bagi waktu, mungkin ada pertanyaan kita bisa diskusikan. Untuk mendapatkan hudan, setidaknya ada dua jalan. Yang paling utama, yang disebutkan dalam Al-Quran. Ada dua cara. Satu, jalan pertama adalah dengan cara meningkatkan takwa kepada Allah. Pertama, mencoba untuk meningkatkan takwa kepada Allah. Bentuknya, lebih banyak disebutkan dalam bentuk ibadah ritual. Ibadah ritual. Persamaannya begini Pak, Bu. Semakin meningkat takwa, kan banyak semakin diberikan hudan, hidayah. Kalau takwa kita meningkat, ini datang semakin cepat. Datang, datang, datang, datang. Orang takwa, kalau satu orang disebut taqi namanya. Nabi Yahya alaihi salam, ketika beliau disifati oleh Allah disebut dengan taqi. Quran surah ke-19. Quran surah 19, Maryam. Dari ayat 12 sampai 15-nya. Sebelah kiri dari atas sampai ke tengah. Ya Yahya khudzil kitaba biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyyan wa hanana min ladunna wa zakatan wa kana taqiyyan. Satu orang. Tapi kalau dia banyak, maka berubah kalimatnya dari taqi menjadi muttaqin. Ya, jadi apa? Muttaqin. Muttaqin. Karena itu muttaqin diartikan orang-orang yang takwa. Jamak Muhammad Imamul Muttaqin, Muhammad Imam para orang-orang takwa. Ya, ada yang namanya demikian. Muttaqin orang-orang yang takwa. Ketika Allah menyebutkan kalimat muttaqin pertama dalam Al-Qur'an, itu disandingkan dengan kalimat hudan. Silakan cek Al-Baqarah ayat kedua, paling kiri sebelah atas, di mushaf. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Kalimat muttaqin ketika disebutkan dalam Al-Quran pertama kali, yang pertama kalimat muttaqin, ya, itu disandingkan dengan kalimat hudan. Bahkan saking spesialnya dikasih alif lam, bukan muttaqin biasa. Alif lam itu kalau di ilmu nahwu disebut ta'rif. Ada ta'rif, ada istighraq. Ta'rif menunjukkan spesial, khusus. Beda dengan orang biasa. Kata Allah, aku akan berikan hudan kepada orang-orang spesial di kalangan orang takwa. Jadi takwa itu spesial Pak. Kalau Anda ingin masuk golongan spesial, yang disebut spesial oleh Allah, masuk golongan ini. Ya, VVIP. Kan lain Pak kelasnya. Anda masuk ke sebuah ruangan, sebuah tempat, ke bandara, VVIP mah, lain sendiri. Masuk udah ada protokolnya, tempatnya enak, kadang nggak ngantri juga. Nah ini ada orang VVIP dalam pandangan Allah. Siapa orang-orang ini? Ini Al-Muttaqin. Bahkan semua isi Quran itu jadi petunjuk buat dia. Karena itu ketika Allah katakan, dzalikal kitabu la raiba fi, semua isi Quran jangan diragukan, bahkan semua isi Quran akan jadi hudan, jadi petunjuk untuk dia, saking spesialnya. Nah sekarang ada rumus dalam ilmu Quran ditafsir begini, kalau Allah menunjukkan atau memberikan isyarat kalangan spesial tertentu, maka jangan disimpulkan bahwa itu hanya diberikan pada golongan khusus saja. Cara menyimpulkannya, kita diajak untuk masuk dalam golongan itu. Contoh, Ibu kenal Maryam? Nah, baik ya. Bapak-bapak enggak kenal, ibu-ibunya kenal Maryam. Alhamdulillah. Hanya di Nurul Hidayah ibu-ibunya kenal Maryam. Maryam anaknya Imran. Imran menikah dengan Hannah, melahirkan Maryam. Maryam itu kalangan spesial. Saking spesialnya, banyak keistimewaan yang melekat pada beliau, bahkan disebutkan tidak akan pernah diberikan pada perempuan lain, selain Maryam saja. Apa yang beliau dapatkan? Setidaknya dua. Yang pertama, bisa mengandung, melahirkan tanpa disentuh lelaki manapun. Bahasa Qur'annya tanpa disentuh, walam yamsasni bashar. Dan disebutkan nama dengan bintinya, wa Maryam ibnata Imran, Maryam binti Imran. Di kaidah tafsir disebutkan kalau ada peristiwa disebutkan namanya lengkap dengan bin bintinya, maka peristiwa itu hanya akan terjadi pada orang itu saja, tidak akan berlangsung kemudian pada orang yang lain. Makanya langsung disebutkan ini Maryam binti Imran. Yang mengalami ini cuma Maryam binti Imran saja yang bisa mengandung melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Kalau yang mengandung melahirkan tanpa bapak banyak, tapi yang tidak disentuh laki-laki manapun cuma Maryam binti Imran. Supaya nanti tidak ada orang mengaku di kemudian hari, saya pun Maryam kok, bisa mengandung, bisa melahirkan. Iya, tapi bukan tidak disentuh, tanpa bapak. Anda Maryam binti apa? Maryam binti Asep, Pak. Balik. Dua, lihat Quran surah ketiga ayat 37. Paling kiri sebelah bawah. Quran surah ketiga ayat 37. Maryam mendapatkan keistimewaan. Allahu Akbar. Semua rizkinya langsung Allah yang turunkan. Hadir tanpa banyak ikhtiar-ikhtiar dari manusia-manusia sekitarannya. Itu Maryam punya mihrab bambu. Ibadah di situ. Memang orang tuanya ingin khususkan anaknya ini yang satu ahli ibadah. Ini tips Pak buat kita, Bu. Saya sering katakan kalimat ini. Di semua keluarga besar kita, mesti ada yang jadi kebanggaan untuk di akhirat nanti. Siapkan. Jangan cuma dunia. Kalau dunia udah banyak, Pak. Bahkan perlombaannya sekarang gak kurang menarik. Saking banyaknya orang. Jangankan orang beriman, kalau jadi juara matematika, yang belum beriman pun bisa. Kalau cuma dapat Nobel, yang belum beriman juga banyak. Kalau cuma jadi orang kaya, yang belum beriman juga bisa. Tapi ada perlombaan yang tidak semua orang bisa mendapatinya. Perlombaan untuk bisa mendapatkan status terhormat saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesiapan oleh kita. Imran ini bukan nabi, Pak. Bukan rasul. Hanah kalangan biasa. Tapi dia berpikir, kita mesti punya kebanggaan di hadapan Allah. Saat pulang nanti siapa yang kita banggakan? Ya sudah, sejak dalam kandungan, sudah ini saja nih. Anak saya, kalau kita lahir anak kita pas sekarang, kita siapkan untuk jadi kebanggaan di hadapan Allah. Makanya di ayat 35-nya itu, sejak mengandung sudah bernadar. إِذْ قَالَتْ إِمْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي. Ya Allah, aku bernadar, anak yang kukandung sekarang ini, aku siapkan untuk berkhidmat kepadamu saja. Aku ingin punya kebanggaan di akhirat nanti, ya Allah. Ada yang memberikan mahkota ke kepalaku. Ada yang jadi kebanggaan dengan izin memberikan syafaat kepada kami orang tuanya. Ini ayat ajakan kepada kita, Pak Ibu. Setidaknya di keluarga besar kita itu, mungkin ada satu, jadikan ahli akhirat. Jadikan dia ahli Quran. Bapaknya belum hafal, anaknya hafal. Anak sudah lima belum hafal, ada cucu-cucunya yang hafal. Kalau Allah sudah berikan anak sekian, cucu sekian, gak ada juga yang jadi ahli akhirat, perlu berapa anak dan cucu lagi. Anda boleh jadi belum hafal hadis, anaknya jadikan. Kalau perlu jadi dokter yang hafal Quran, insinyur yang hafal Quran, polisi yang hafal Quran, tentara yang hafal Quran, gubernur hafal Quran, presiden hafal Quran, jadikan. Silakan raih dunia kita dengan ridha Allah, dengan kemuliaan akhirat yang dijanjikan. Dapatkan itu. Nah, kalau kita sudah siapkan itu, Allah akan permudah. Apa di antara kemudahannya? Rizkinya Allah siapkan. Jadi kitanya enggak susah. Demi Allah saya katakan, kalau ini rumus diikuti oleh kita, itu dimudahkan oleh Allah. Dunianya sukses, akhiratnya dapat. Apa jadinya? Lihat ayat 37-nya. Taqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha zakariya. Kullama dakhala 'alayha zakariya al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Ketika orang tua berikhtiar dengan benar, dia siapkan anaknya untuk benar-benar fokus menaati semua ketentuan Allah, didekati Allah, diberikan nama yang baik, diambil guru yang baik dan soleh untuk mengajarkannya, pintar dan soleh, ditempatkan di lingkungan yang mendekatkan dia dengan Allah. Kalau konteks kita sekarang, carikan pesantren yang bagus, sekolah yang mendekatkan dengan Allah, cari guru-guru yang soleh bukan sekedar pintar. Yang pintar banyak sekarang, yang baik itu yang kurang. Yang cerdas banyak, yang soleh yang dibutuhkan sekarang. Kata Quran, cari yang soleh dan pintar. Cari tempat belajar yang bagus. Cari lingkungan yang bagus. Kalau itu sudah didapatkan, fataqabbalaha rabbuha. Aku terima, kata Allah. Kalau Allah sudah terima, wa ambataha nabatan hasana. Biar aku yang selanjutnya menanggung semua keperluan-keperluan dia. Allah yang selesaikan semua. Karena itu setiap Nabi Zakaria datang memberikan kebutuhan Maryam, itu Imran, Bapak Ibu sekalian, meminta bantuan kepada saudaranya. Ya, Zakaria, itu masih kolega. Nabi Zakaria nabi. Setiap dibawakan kebutuhannya untuk diajarkan Maryam itu, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Sudah ada semua kebutuhannya di situ. Kalimatnya umum rizqa. Pakaian ada, makanan ada, buah-buahan ada, segala ada. Kullama setiap kali masuk, bukan sekali dua kali masuk. Nabi Zakaria nanya, ngetes kepada Maryam. Ya Maryamu, anna laki hadha. Maryam dari mana semua ini? Kan paman yang antarkan. Kan paman yang siapkan. Karena papa mintakan. Tapi setiap saya masuk sudah ada dari mana semua ini? Ketika hidayah Allah datang. Dan dididik, dilatih dari sejak kecil untuk mendekat kepada Allah. Kesemua yang keluar di lisannya Allah, Allah, Allah, Allah. Qalat huwa min indillah. Maryam menjawab, semua dari Allah. Kalau anak kecil dari kecil itu, didekatkan kalimat Allah, tasbih, tahmid, istighfar yang baik-baik, itu keluar Allah. Keluarnya kalimat tayyibah. Kepleset, astagfirullah, otomatis tuh. Ya, mau makan langsung doa, naik kendaraan langsung doa. Dari kecil diperkenalkan seperti itu, Pak. Ada setahun lalu kurang lebih itu, ada anak kecil tuh, yang mau disuntik di rumah sakit tuh. Ya. Karena dia dekat dengan kalimat-kalimat itu, begitu mau disuntik, astagfirullah, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah, anak kecil mau disuntik. Hah? Orang dewasa berbuat salah, gak kenal istighfar, anak kecil disuntik sudah istighfar. Tapi kalau didekatkan dengan ya, keduniaan semata, yang dunia yang dikejar. Yang mau disuntik, tayo, oh tayo, ada, habis semua lah. Ada mau sholat, masih main TikTok, ada. Boleh. Nah, syahidnya, ya, esensi dari pernyataannya, bukan sekedar yang ini, teruskan. Inna allaha yarzuku mayyasha bighairi hisab. Paman, seperti paman ketahui, Allah akan memberikan rizki tanpa batas pada siapa yang dikehendaki. Maryam tidak mengatakan, saya ini dikehendaki Allah. Tapi Maryam ingin katakan, mari kita masuk dalam golongan yang dikehendaki oleh Allah. Maka pamannya langsung mengambil kalimat itu, langsung menyimpulkan. Kalau saya mengerjakan seperti yang Maryam kerjakan, tentulah saya pun akan diberikan oleh Allah rizki bahkan tanpa batas. Seperti yang Maryam dapatkan. Rizki itu bukan cuma makanan, bukan cuma pakaian. Ketenangan, rizki. Keturunan, rizki. Nabi Zakaria tenang sudah. Makanan cukup. Pakaian ada. Yang belum ada keturunan. Bahkan medis memvonis sudah tidak mungkin dapat keturunan. Karena istrinya, maaf ibu, divonis menopause dan mandul. Gak mungkin punya keturunan. Tapi karena kalimat tadi, Allah tidak punya batas dalam pemberian. Apa yang Maryam kerjakan yang belum Nabi Zakaria pernah dapatkan adalah ibadah di mihrabnya itu. Kayak Nabi Zakaria langsung beribadah di mihrab itu, menunaikan sholat. Saat sholat di mihrab dikerjakan itu berdoa. Doanya diabadikan di Quran surah 3 ayat 38 sampai 39. Ya hunalika da'a Zakaria rabbah. Tanpa menunggu waktu yang lama, Nabi Zakaria langsung kerjakan. Lihat-lihat, ini yang nanti mau saya ajarkan. Tanpa menunggu waktu yang lama, seketika dikerjakan di mihrab itu. Apa yang beliau kerjakan? Beliau tunaikan sholat berdoa kepada Allah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, engkau punya sifat wahab, pemberi tanpa batas. Orang mengatakan aku punya keterbatasan. Orang mengatakan istriku tak mungkin bisa mengandung. Maka ketika orang katakan mustahil, aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Innaka sami'ud du'a. Aku yakinkan ya Allah. Aku saksikan engkau yang maha mendengar doa. Kalau kepada yang maha mendengar doa saja tidak dijawab, kepada siapa lagi aku mesti minta. Anda tahu apa yang terjadi? Beliau sedang sholat, masih berdiri dalam sholatnya, belum selesai sholatnya. Baru selesai baca doanya. Saking cepatnya jawaban Allah, tidak menunggu selesai sholat. Begitu selesai berdoa, langsung turun malaikat. Ayat 39 ya. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil bihtab. Seketika turun malaikat, sedangkan beliau belum selesai sholatnya. Baru selesai doa, masih berdiri dalam sholatnya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar, istrimu akan mengandung, bahkan namanya langsung diberikan oleh Allah Yahya. Artinya hidup. Yang kata orang mustahil, lahir dari rahim seorang perempuan. Yang menopaus dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah gak ada yang mustahil bagiku, lahir dan jadi dia. Namanya Yahya. Syahidnya, yang penting bagi kita, fokus. Ketika ada tawaran dari Allah, maka cepat ambil. Nabi Zakaria dapat isyarat dari Maryam seketika diambil. Maka Allah memberikan isyarat di sini. Siapa yang mau jadi golongan spesial ini? Siapa yang ingin masuk dalam golongan muttaqin yang mendapatkan hudan? Dapat segala kenikmatan ini. Kenikmatan ibadah, solusi persoalan, sukses dan bahagia. Ketika Allah menawarkan dan memberikan isyarat dalam kalimat al-muttaqin, rumus Qur'annya cepat ambil ini. Cepat dapatkan. Setiap ada peluang, cepat raih. Nah ini sekarang persoalan kita sekarang. Ketika Allah meminta kita cepat mendapatkan itu, ada banyak orang yang menjauhinya. Katanya ingin kaya, dikasih jalan kaya, enggak diambil. Katanya ingin bebas dari masalah, diberikan solusi, enggak dikerjakan. Katanya ingin tenang, diberikan jalan ketenangan, tidak ditempuh. Lantas mau kamu apa, Joni? Oke, nah sekarang jalannya sudah ada, muttaqin. Pertanyaan siapa muttaqin itu? Maka tidak disebutkan kalimat muttaqin kecuali bersanding dengan ibadah. Lihat ke atasnya. Takwa persamanya ibadah. Maka ketika Allah menyebutkan kalimat muttaqin pertama di ayat ini, dilanjutkanlah di ayat ketiga dan keempatnya. Perhatikan kalimatnya. Ayat ketiganya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Salat itu bukankah ibadah ritual? Orang takwa itu dia beriman. Dia tingkatkan imannya dengan mengerjakan amalan. Apa amalan pertama orang takwa? Salat. Pak, Bu, salat. Poinnya. Silahkan Anda cek. Makanya semua nabi salat, Pak. Sahabat salat, tabi'in salat. Anda cek silahkan. Buka Qur'annya, Anda temukan. Nabi Isa salat. Buka Qur'an surah 19 ayat 31-33. Nabi Musa salat. Buka Qur'an surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Kalimat Allah kepada Nabi Musa. Nabi Ismail salat. Bahkan minta keluarga besarnya salat. Buka Quran surah 19 ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Dan Nabi Ismail itu meminta semua keluarganya salat. Bahkan wahyu yang diwahyukan pada Nabi Muhammad itu kata Allah sama persis perintah-perintahnya seperti nabi-nabi dulu. Dari sejak rasul pertama diutus Nabi Nuh. Kalau Nabi Adam nabi, bukan rasul. Saya pernah jelaskan ini, kalau Nabi diberikan risalah, misi untuk pribadinya saja, dengan yang terdekat. Kalau Rasul diberikan misi untuk umat. Kenapa Nabi Adam bukan Rasul tapi Nabi? Karena saat Nabi Adam turun, umat belum ada. Yang ada cuma Adam dan Hawa. Ya, umatnya enggak ada, makanya ada ya Nabi. Nuh alaihissalam sudah ada umat, diangkatlah jadi Rasul. Ketika Allah menyebutkan wahyu yang diberikan pada Nabi Nuh, itu sama persis dengan Nabi Muhammad. Hanya Nabi Muhammad lebih sempurna. Dari mana taunya Ustaz? Buka Quran surah ke-4 ayat 163. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 163. Inna auhayna ilaika. Muhammad sungguh ta'zimun nafsi pakai inna. Sungguh dengan keagunganku kata Allah. Dengan segala kedahsyatan yang aku berikan kepada setiap rasulku. Perhatikan, aku berikan wahyu kepadamu sama persis kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di. Sama persis yang aku berikan kepada Nuh alaihissalam dan nabi-nabi setelahnya sampai kepada engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tariq bin Ya'rub bin Yasuk bin Nabit Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar aw bin Nahur bin Tariq bin Amir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mihrail Batushala bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihi salam. Coba ulangi. Sama persis. Jadi Nabi semua sholat sebelumnya. Sholat, sholat, sholat. Untuk apa? Meningkatkan takwa. Kenapa mesti takwa? Supaya mudah. Makanya ketika Allah menyebutkan kalimat takwa, kemudahannya datang. Buka Quran surah ke-65. Di ayat 2 dan 3. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Siapa yang mampu meningkatkan takwa, aku berikan solusi. Semua kesulitannya aku mudahkan. Aku kirimkan rezeki bahkan dari sisi yang tidak dia duga. Anda ingin bahagia? Takwa. Lihat akhir ayat 189 di surah Al-Baqarah. Lihat ujung ayatnya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalau kamu ingin takwa, kalau kamu ingin bahagia, kata Allah, ingin sukses, tingkatkan. Anda masih belajar di kampus, pengen pintar, ilmu pengen cepat datang. Allahu Akbar. Takwa juga. Buka Quran surah kedua di akhir ayat 282. Paling kiri sebelah bawah. Persis paling bawahnya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah. Aku tambahkan pengetahuan. Datang. Min ladunna ilma dari kami. Makanya disebut ilmu laduni. Bukan gak belajar. Dia ikhtiar. Dia belajar. Dia mendekatkan takwa kepada Allah. Tapi proses pembelajarannya dipercepat oleh Allah karena takwanya. Logikanya begini. Logikanya. Anda dekat dengan pimpinan, akses mudah. Dekat dengan dosen, mudah belajar. Ya, Dekat dengan orang-orang berpengaruh, dapat bagian kemudahannya. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah? Bukankah Allah Razzaq, pemilik rezeki? Bukankah Allah Alim, pemilik ilmu? Sekarang ada orang dekat dengan Allah, ya gampang Allah kasih segalanya. Pakainya orang dulu, Pak. Orang dulu itu punya keistimewaan sampai taraf nomor 5. Orang pintar sekarang dari segi ingatan cuma 4 bagiannya. 1, cepat ingat, lambat lupa. Cepat ingat, lambat lupa. Yang kedua, cepat ingat, cepat lupa. Yang ketiga, lambat ingat, lambat lupa. Masih agak lumayan. Yang keempat, ini yang susah. Lambat ingat, cepat lupa. Ingatnya lambat, saya udah nerangin sejam lebih ini. Paham? Belum. Begitu paham, paham. Keluar masjid, lupa. Tapi yang kelima, ini yang sering saya sampaikan, hampir jarang sekarang ada. Ingat, sulit lupa. Jadi mau lupa itu susah, Pak. Bukan mau ingat, mau lupa susah. Saking gampangnya ingat, sekali baca ingat. Seketika. Imam Al-Bukhari itu dibacakan sekali, langsung masuk. Imam Syafi'i bacakan sekali, masuk. Hafal Quran usia 7 tahun, 10 tahun Al-Muwatta. Al-Muwatta lebih tebal daripada ini. Hafal. Al-Bukhari itu dibacakan, hafal seketika. Diuji, Pak, di Irak, datang ke sana. Katanya mau silaturahim, begitu datang, kayak sidang ujian. Yang uji langsung 10. Bukan cuma 3-4 lagi, 10 orang ulama terbesar. Diuji hadis. Kata ini anak muda hebat hadisnya. Di letter U, Pak. Beliau duduk di sini. Dikelilingi ulama begini. Setiap orang menguji 10 hadis. Setiap hadisnya diacak orang-orangnya, sanadnya. Matannya diacak, sanadnya diacak. Isinya diacak, sanadnya pun diacak. Setiap orang. Begitu satu orang menguji dengan 10 hadis, silahkan. Apakah menurut Anda hadis ini benar? Kata Al-Bukhari, sebentar. Teruskan dulu aja 10-10-nya, biar sekalian. Teruskan 10-10-nya, biar sekalian. 10 kali 10, 100. Begitu selesai, kemudian diulang dari awal sampai akhir tanpa salah sedikit. Yang ini sanadnya benar, tapi matannya salah. Yang ini matannya benar, tapi sanadnya salah. Ini ada yang ketukar. Ini bagian ini, bukan ini. Ini bagian ini, bukan ini. Semuanya. Sampai diakuilah. Kemudian ditetapkan pada saat itu dengan imam muhadithin. Al-Bukhari. Nabi bukan, Rasul bukan. Dipercepat oleh Allah. Jadi kalau takwa itu sudah meningkat, apa rahasianya? Takwa meningkat, datang semua ini. Sekarang kalau Anda tanya, amalan takwa itu apa? Pertama, sholat. Sholat, Pak. Makanya ketika Allah memaksa kita untuk sholat dengan hukum wajib, sebetulnya bukan ingin membebani, Pak. Saya sering sampaikan kalimat ini. Kalau orang paham hikmah sholat, dia akan tunggu dan rindu dengan sholat. Karena tahu setiap menunaikan sholat bukan beban kewajiban, bukan bebannya. Allah nggak butuh dengan ruku Anda. Dan Allah tidak butuh dengan sujud kita. Kita yang butuh dengan sholat kita. Makanya ketika ada orang bertanya, ya Allah kenapa sih mesti sholat? Maka Allah perdengarkan di setiap telinga kita. 24 jam tak berhenti. Ya, telinga bahasa Arabnya udhun. Jamaknya disebut azan. Maka ada azan yang dikumandangkan setiap hari. 5 kali dalam setiap pergantian waktu. Subuh ganti ke siang, zuhur, azan lagi. Ganti ke asar, azan. Ganti ke maghrib, azan. Bahkan mau malam pun masih azan. Diperdengarkan. Yang paling dahsyat, azan tidak pernah dalam waktu bersamaan semuka bumi. Selalu ada perbedaan. Tanah Kusir azan, tiba-tiba Jakarta sana azan. Jakarta selesai masuk Tangerang azan. Tangerang azan sampai ke Serang azan. Serang azan selesai Banten, Pandeglang azan. Terus, ternyata semuka bumi 20 jam azan tidak pernah berhenti. Apa itu azan? Bukan sekedar panggilan. Tapi kalimat yang ingin disampaikan pada setiap orang yang mempunyai telinga dan pendengaran. Azan. Ketika diperdengarkan, ada syahadat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya tidak sedikit ada orang-orang itu, Pak Ibu sekalian, masuk Islam karena dengar azan. Dulu pernah ada orang, cuma nonton dia kuliah tuh di luar negeri. Ya. Kemudian di flatnya itu bukan cuma orang Islam, ada temannya non-muslim. Yang muslim ini bagus nih, bisa dibiasakan. Dia terbiasa dengan hal-hal islami. Bahkan tayangan TV pun dia putar yang channel one itu dari Mekah. Tentang sholat, baca Quran. Ini bisa kita biasakan. Kantor, kalau sedang senggang baca mushaf, baca hadis. Mungkin bagi sebagian orang dengan izin Allah dapat hidayah. Lewat kebiasaan kita. Begitu sedang membuka tayangan itu, muncullah sedang sholat isya. Tayangan persiapan sholat isya langsung dari Masjidil Haram. Yang non-muslimnya tiba-tiba datang. Yang muslim ini cuma iseng nanya begini. Kawan, menurut kamu, berapa jumlah orang yang ada di masjid itu? Temannya bilang begini. Ya, mungkin 1.000-2.000 lah. Apa jawab yang si muslim ini? Ada di sana sekarang setidaknya 500.000 orang. Sebelum diakuan perluasan. 500.000 orang. Pertanyaan kedua, perhatikan kalimatnya. Menurut kamu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat mereka semua rapi seketika? Dia berpikir sejenak, kemudian dia jawab, mungkin seminggu dua minggu kayak. Seminggu dua minggu, sepekan dua pekan. Kata si muslim ini, aku akan tunjukkan kepadamu, tidak sampai 5 menit semuanya akan rapi dan baris. Kata yang kawan tadi, ah mustahil, gak bisa itu. Tadi kan, rasionalitasnya jalan. Ketika rasio sudah mulai jalan, maka mudah bagi Allah memberikan hidayah dan hikmah kepada jiwanya. Maka seketiga, kata temannya yang muslim, sekarang coba lihat. Qomat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, sudah. Yang tawaf berhenti semua. Yang tadinya duduk, berdiri semua. Siap. Bingung temannya. Wah, jangan dulu, ha. Jangan dulu bingung. Lihat dulu nih. Begitu sudah imam yang mengatakan, istau, istaqimu. Wah, semua rapi. Saat takbir, Allahu Akbar. Semua angkat tangan takbir. Maka apa respon yang non-muslim ini? Dia katakan kepada yang muslim, tolong tunjukkan kepada aku bagaimana caranya masuk Islam. Karena ini bukan agama buatan manusia. Hidayah. Ada orang nonton sholat isya, masuk Islam. Ada orang sudah Islam, gak mau sholat isya. Orang udah komat nunggu deket subuh. Jadi bisa jadi asbab hidayah. Dan yang paling menarik begini Pak, kadang dalam keseharian, kenapa cuma Anda yang dengar azan? Kenapa Anda yang lihat, Anda pulang kerja, bisa kan lewat jalan lain. Tapi kenapa Anda bisa melewati orang sholat? Kok bisa melihat orang ke masjid? Kok tiba-tiba lewat ke tempat masjid yang sedang azan? Itu kan hidayah. Sebetulnya Allah sedang jemput kita. Ketika Anda bertanya, kenapa kami sholat ya Allah? Dijawab lagi di suara azan. Hayya 'alas salam. Kenapa sholat ya Allah? Teruskan. Hayya 'alal falah. Tuh, falah. Sukses dan bahagia. Ketika engkau bertanya, kenapa kami mesti sholat? Aku jawab, kata Allah, suara muadzin itu. 24 jam aku perdengarkan padamu. Tanpa putus. Supaya kamu bahagia. Supaya kamu senang. Supaya kamu lancar. Supaya kamu gak punya masalah. 24 jam. Kalau sekali diingatkan, belum sadar, mungkin wajar. 24 jam diingatkan, gak sadar-sadar. Anda manusia bukan. 24 jam. Datang terus, kedengaran terus. Gak sadar juga. Perlu apa lagi? Di sekarang yang salah siapa? Jangan lagi Anda salahkan Allah. Ya Allah, kenapa saya mesti begini? Why me, ya Allah? Why not, kata Allah. Kamu saya kasih gak diambil-ambil. Kayaknya kalau kita sadar, cara berpikirnya begini. Sholat membuat kita bahagia. Maka semua orang akan menunggu waktu sholat. Karena itu ketika Anda punya masalah, kalimat sholat itu ketika disebutkan di Quran, bersanding dengan solusi. Quran surah kedua ayat 45. Wasta'inu bisabri was. Kalau engkau punya masalah, kata Allah, maka minta kepadaku. Sabar terima masalahnya, karena semua orang punya masalah. Bukan Anda saja, kata orang, semua orang hidup punya masalah. Perhatikan Quran surah kedua ayat 155. Walanabluwannakum bisyai. Semua orang yang hidup, kata Allah, aku akan uji dengan persoalan. Diuji dengan masalah. Masalah ini aku turunkan, bukan ingin membuat hidupnya bermasalah. Perhatikan bahasa Qurannya. Tapi ingin meningkatkan kualitas hidupnya. Sebab kalau hidup gak ada ujian, kualitasnya gak meningkat. Anak SD itu masuk SMP kalau sudah lewat ujian. Harus diuji supaya kadar keilmuannya bisa diketahui layak untuk masuk SMP. Kalau gak ada ujian, gak ketahuan peningkatan ilmunya. SMP ke SMA ada ujian. Jadi kalau tahap yang sederhana saja ada ujian, apalagi hidup yang begitu kompleks, pasti ada ujian. Cara berpikirnya jangan salah. Ketika sedang punya masalah, sesungguhnya Allah sedang akan meningkatkan kualitas hidup kita. Semakin tinggi ujian, artinya kita akan semakin meningkat dengan kuat. Karena orang besar itu gak akan diuji dengan ujian kecil. La yukallifullahu nafsan illa. Jadi kalau Anda hadir sekarang di pengajian ini, sedang punya masalah berat rasanya, maka berbahagialah. Artinya Anda akan diangkat setinggi-tingginya oleh Allah, karena ujian yang diturunkan, ujian yang disetarakan dengan kemampuan Anda. Itu poinnya. Gak ada orang hidup gak punya masalah. Apa dikira ustaz gak punya masalah? Lebih banyak daripada jemaah. Tuh masalah antum tuh. Saya jawab juga. Di hidup bersanding dengan masalah. Persamaan terbaliknya. Orang yang tidak ingin punya masalah artinya tidak ingin hidup. Siapa yang tidak ingin punya masalah? Angkat tangan. Selesai. Nah sekarang kata Allah kalau sedang punya masalah, minta kepada saya solusinya. Supaya dipermudah. Lewat apa ya Allah? Wassalah datang. Kalau Anda masih gak mau sholat, ditanyakan imannya oleh Allah. Makanya kalimat ini disebutkan sekali lagi untuk menguatkan di ayat 153. Panggil kalimat imannya. Seakan-akan begini bahasanya. Kamu ini punya iman apa enggak sih? Kalau gak punya iman, kamu apa? Ya karena gak ada iman. Sekarang kamu masih mengaku beriman, tapi saya panggil sholat gak datang. Karena itu di ayat 153, paling kanan sebelah bawah, itu kalimatnya berubah dengan disebutkan kata iman di depannya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei semua orang beriman, mana imanmu? Istainu bisabri wassalah. Kalau kalian punya masalah, kata Allah sekali lagi datang. Lewat sholat, minta kepadaku. Makanya kalimat istain dirubah menjadi kalimat permintaan. Berubah jadi nasta'in. Saya tanya pada Anda, apakah kita mengucapkan kalimat nasta'in dalam setiap salat? Berapa kali kita ucapkan dalam sehari? 17 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadis kuncinya mengatakan, ketika seorang ibadah benar bacanya, membaca kalimat itu, benar salatnya, sampai di kalimat itu, maka jawaban hadis kuncinya, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi masal. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku, maka apapun yang hambaku minta sampai di sini, aku akan kabulkan selama itu dia butuhkan. Sekarang, kita masuk kepada kurikulumnya. Pelan-pelan, kita masih sampai jam 12 kan, tenang aja. Sekarang praktek. Oh, saya tidak ingin jadi teori saja, ngaji dengan saya, pasti kita akan belajar teori, setiap huruf kita bahas, lalu kita ada tahapan praktek. Ya, kalau Anda hanya sampai mendengar saja, mencatat, mungkin ada pahala. Tapi saya kecewa, karena belajar itu tidak akan pernah sempurna tanpa praktek. Kita praktekkan, komitmen kita. Ya, belajar, praktekkan. Sehingga terasa manfaat dari pembelajaran itu. Sekarang bagaimana prakteknya? Yuk kita susun kurikulum Qur'annya. Kalimat sholat, itu ada tiga jenis. Ini sering saya ungkapkan di beberapa kesempatan. Satu begini. Satu, kita hapus dulu. Alhamdulillah. Kan hidayah ya Allah. Satu. Datang sendiri, angkat sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, bawa kameramen sendiri. Udah, kau. Jamaah tinggal duduk, lihat, ketawa, masuk surga, enak banget. Aduh. Ayo ke Alif Lam. Di sini. Satu, dua, tiga. Ada tiga jenis. Ada yang begini. Sod, lam, alif, ta, marbuta. Ya. Ini saya agak cepat. Jadi khotnya ya sekedarnya saja. Ada jenis khot ruk'ah. Ada nasakh. Ada thuluthi. Ada diwani. Yang ini yang terbaru. Saka namanya. Apa namanya? Saka. Saka hoyong. Ini. Satu, dua, tiga. Yang ini bentuknya tunggal. Satu. Jadi kalau ada kalimatnya seperti ini satu kali, singular, salat. Yang kedua, sod, lam, wawu, alif, ya, kemudian ta maftuha, ta terbuka. Itu artinya jama'ah, pijama mahdud, jama'ah terbatas. Karena terbatas, dia gak boleh lebih dari batasan. Gak boleh kurang, gak boleh lebih. Biasanya kalau ada kalimat kedua ini, itu yang dimaksudkan salat fardu. Ya, salat fardu itu berapa waktu? Lima kan? Lima itu jama atau tunggal? Jama, banyak. Tapi kan terbatas, lima saja. Gak boleh lewat lima, gak boleh kurang. Ya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. 17 rakaat. Terbatas 17. Ya, rumusnya 2-4, 4-3-4. Ya, subuh 2, duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Hanya lima ini, gak boleh kurang, gak boleh lebih. Jadi kalau Anda kurang ngerjakan 4 waktu, Anda gak sempurna. Kalau Anda kerjakan 6 waktu atau 18 rakaat, subuhnya 3, Anda terlampau soleh. Ya, keliru. Jadi cukup 5 waktu, 17 rakaat. Jaga dengan baik dan saling mengingatkan. Menjaga disebut hafidho yahfadhu. Saling menjaga mengingatkan disebut hafadho yuhafidhu. Hafidh. Turun Quran surah kedua ayat 238. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Hafidhu ala salawati. Bentuk yang kedua. Wassalatil wusta waqumu lillahi qanitin. Saling jaga, saling ingatkan kata Allah untuk salat-salat fardu, jaga, saling jaga. Mungkin Anda ingat, teman tidak. Mungkin suami ingat, istri belum. Mungkin istri ingat, suami tidak. Mungkin orang tua ingat, anak tidak. Apa Anda tega cuma Anda yang ke surga anak teriak-teriak? Mama, mama, papa, panas, panas, panas. Paksa. Kalau kebakaran kan semua kita bawa keluar. Anak tidur kita bangunin. Bahkan bukan bangun biasa. Nak bangun nak, kebakaran. Enggak ada. Bangun, bangun, bangun. Tak seret kalau pun kita gendong. Saya mau katakan pada Anda, api neraka itu lebih panas. Saya barusan di jalan ke sini baca hadis-hadis Nabi. Kalau Anda orang masuk neraka jahanam, satu kali Nabi sedang ngobrol dengan sahabat-sahabatnya. Terus ada bunyi besar. Pum! Meteor jatuh. Nabi ilustrasikan, tahu enggak kalian bunyi apa itu tadi? Allah Rasulullah A'lam, kata para sahabat. Kata Nabi, itu sejenis batu yang nanti dijatuhkan ke neraka. Ya, jahanam itu dijatuhkan dari 2 tahun yang lalu, baru nyampe sekarang ke dasarnya. Itu dijatuhkan 70 tahun yang lalu. Diilustrasikan seperti meteor jatuh seperti itu. Nanti ada orang yang masuk neraka jahanam, dikerak nerakanya. Itu cuma 2 golongan, orang munafik dengan orang kafir. Munafik masuk neraka jahanam, kafir masuk. Itu ada di Quran surah ke-4 ayat 140, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Ya qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati la yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu haditsin ghairi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi nari jahannam jami'an. Ditenggelamkan ke dalam kerak dasar nerakanya yang paling dalam, dilempari meteor dari atasnya. Jatuh itu meteor pertama yang dijatuhkan ke situ baru nyampe 70 tahun. Artinya apa? Saking dalamnya dari atas ke bawah itu jaraknya paling jauh. Neraka jahanam paling dasar ya. Yang paling atas saja, yang paling ringan neraka itu di Quran surah 4 ayat 56. Neraka paling ringan. Tapi seringan-ringannya neraka juga. Ya, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Orang-orang yang ingkar, yang sulit diajak mendekat kepada kami, kata Allah, nanti akan saya tugaskan malaikat yang enggak ada senyuman, enggak bisa canda. Ya, ghilazun syidadun. Ya, Quran surah 66 ayat 6. Ada malaikat ghilaz dan syidad, kasar, enggak ada senyumnya dikit. Enggak bisa canda, enggak bisa ngejek. Ke neraka yuk, enggak bisa. Tarik aja. Yang ditarik apa? Langsung ubun-ubunnya. Nusli itu tarik ubun-ubun, kami celupkan ke neraka. Makanya saya sering ilustrasikan seperti bikin teh celup. Teh celup kan masuk, angkat. Itu dicelupkan, angkat. Ada tugas malaikat cuma celup, angkat, celup, angkat, celup, angkat. Sekali dicelupkan, hancur semua tubuh plus kulit-kulitnya. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab. Angkat sembuh lagi, supaya terasa lagi sakitnya, bagaimana sakitnya. Masuk ke situ, seharinya aja sama dengan 1000 tahun. Satu detiknya masuk sama dengan 48 hari. Kalau ada orang neraka paling ringan aja 48 hari. Apalagi yang paling bawah neraka jahanam. Makanya jaga. Tiba waktu sholat itu aja anak kita. Paksa. Paksa. Aja. Nanti supaya dia mengerti. Dengan cara kenalkan. Makanya kenalkan dari sejak kecil. Sebelum nalarnya matang. Supaya dia kenal masjid. Tahu orang sholat. Kenal sejadah. Bapak ibunya contohkan sholat. Kelihatan anaknya. Anak ikut sendiri. Kalau enggak anak kenalkan dari kecil, enggak anda kenalkan, enggak anda aja-aja, nanti dewasanya ngajak argumentasi, debat nanti. Nah ayo sholat maghrib, nah. Tadi kan baru asar mah, kok sekarang maghrib lagi? Ayo nak sholat isya, yang tadi apa mah? Baru sholat 30 menit, sekarang udah sholat lagi. Tuh. Kalau ada anak demikian, jangan salahkan dulu anaknya, istighfar dulu orang tuanya. Mungkin ada tanggung jawab anda yang tidak diberikan pada saat dia kecil. Kembalikan ke sini, kalau pada bagian yang ketiga, itu artinya jam'un ghairu mahdud, jama' tanpa batas. Sad, lam, waw, alif tegak di atasnya, ta marbutah. Jam'un ghairu mahdud, jama' tanpa batas. Banyak enggak dibatasi. Kalau banyak melewati batas, artinya ditambahkan fardu itu dengan yang nafilah. Hukumnya sunnah. Maksudnya apa? Kalau anda ingin mendapatkan golongan privilege yang istimewa, ini, Pak, Bu, Bus, ingin nikmat, solusi, datang, masalah, hilang, kaya, bahagia, semuanya nyaman, maka kata Allah, jangan cukupkan sholat anda pada yang fardu saja. Kalau cuma anda fardu saja, jangankan yang pengen kaya, yang miskin pun 5 waktu juga. Jangankan anda yang pengen gak ada masalah, yang punya masalah pun 5 waktu juga. Jadi 5 waktu itu standar. Kalau anda pengen istimewa, ya di atas standar. Datang di awal, kerjakan lebih daripada ini. Mengerjakan lebih daripada yang fardu itu sunnah. Nafilah jenisnya, sunnah hukumnya. Karena itu ketika Allah menyebutkan kalimat yang privilege ini, yang istimewa yang ini, al-muttaqin, maka yang disebutkan yang nomor 3, kan nomor 1 dan 2. Yang ketiga. Dzalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimunas. Silakan cek di mushaf bentuk yang mana yang disebutkan di ayat 3 itu. Demi Allah saya katakan saya yakin bentuk yang ketiga. Artinya apa? Sekarang kurikulumnya, keluarkan semua jenis sholat sunnah. Baik yang diisyaratkan langsung dalam Al-Quran, ataupun yang disebutkan oleh Nabi SAW. Contoh, yang disebutkan langsung dalam Al-Quran, tahajud misalnya. Boleh sekarang, bangun tahajud. Bangun malam, Pak. Alhamdulillah. Bahkan ketika Allah menyebutkan tahajud, itu diberikan keistimewaannya langsung. Allah tidaklah seorang menunaikan tahajud, kecuali aku berikan 4 hal. Yang tidak diberikan pada yang tidak tahajud. Jadi anda khusyuk, sehusu apapun, 5 waktu, khusyuk sampai nangis. Ya, sampai macam-macam. Tetap gak akan dapat 4 ini kalau gak tahajud. Buka Quran surah 17, ayat 79 sampai 81. Wa minal layli fatahajjad. Dan dari sebagian malam bangun tahajud. Aku gak tuntut semua malamnya, kata Allah. Bangun dulu sebagian malam. Ingat ya, ada lail, ada lailah. Saya pernah terangkan. Kalau lail, itu waktunya. Lailah keistimewaannya. Jadi kalau sudah pakai ta, itu sifat. Kalau menunjuk waktu. Lailah sifat di malam itu yang istimewa. Beda dengan malam lainnya. Makanya ketika Allah menyebutkan malam Al-Qadar, itu pakai ta. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Pakai ta. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Pakai ta. Kalau enggak pakai ta, itu artinya malam, setiap malam terbuka. Lail, jamaknya layali. Lailun, layali, lela, lili, lala, itu malam. Ya. Ibu leli, ibu malam-malam. Ya, pus. Wa minal laili minnya tab'id di ilmu nahu. Sebagian, enggak usah semua. Ya, dari jam 8 itu udah malam. Ya, sampai jam 4 itu malam. 4 sampai setengah 5, setengah 5-nya subuh. Jam 4 sampai setengah 5 disebut sahar, waktu menjelang subuh. Baik, malam pan panjang tuh. Kata Allah, saya enggak tuntut semua, silahkan tidur dulu. Nanti malamnya bangun, ambil sebagian aja. Kalau masih latihan, kata Nabi, jangan tinggi-tinggi dulu. Enggak apa-apa 15 menit, 30 menit, untuk latihan dulu. Ya, bangun di malam hari setelah istirahat disebut hajada namanya, hajad. Ha, jimdal, ha besar, jimdal. Hajada itu bangkit setelah beristirahat di malam hari. Jadi, kalau mau tahajud, tidur dulu. Tidur dulu, kalau enggak tidur bukan tahajud namanya. Qiyamul lail saja, qiyam, bangun saja, nama umum. Ya, qiyam. Tapi kalau Anda mau tahajud, istirahat dulu. Supaya apa? Supaya tahajudnya itu ditunaikan dengan sempurna. Fresh, fokus, ngantuknya hilang dulu. Bangun. Hajada. Kalau Allah minta misalnya, usaha bangun. Usaha di ilmu sorof, tambahkan tak di depannya. Ini. Kalau usahanya mesti kerja keras, karena tidak mudah untuk bangun. Mesti ada tantangan. Syiddah, keras, kejam. Maka tambahkan tasydid di huruf sebelum akhirnya. Huruf akhirnya dal, sebelum akhir jim. Maka tambahkan tasydid. Di fikih lughahnya, kalau cuma pakai tajwid itu dua huruf yang disatukan. Jim berharakat dengan jim mati, satukan pakai tasydid. Tapi kalau Anda ngaji yang ngaji balaghah, maka ditemukan di fikih lughah, syiddah menunjuk pada sesuatu yang tidak mudah dilakukan. Seakan memberikan gambaran begini, "Hei, apa Anda kira mudah ingin mendapatkan jadi istimewa? Tidak, berjuang dulu," kata Allah. Kalau gampang semua dapat. Berjuang, berusaha bangun malam. Tapi tidak mudah dikerjakan. Allah ingatkan, berusaha tapi tidak mudah untuk dikerjakan. Mungkin bangun pertama masih ngantuk karena gak pernah bangun malam. Bangun masih begini dulu. Duduk begini. Bangunnya setengah tiga, duduk. Begitu bangun begini jam lima. Makanya siapkan dari awal, berusaha dulu. Pasang alarm kalau di awal-awal. Kalau belum terbiasa, kalau sudah terbiasa, bangun sendiri pak. Pasang alarm, saya dulu saking gak punyanya. Itu di pesantren itu, ibu saya memaksimalkan, memberi, disamakan semua, bahkan survei, ya, berapa yang paling banyak diberikan kepada santri itu, ibu saya paling maksimal ngasih, saya gak bisa teruskan cerita, nanti kita berhenti talimnya. Kemudian saat sebagian orang beli alarm, saya waktu itu gak punya untuk beli, saya datangi guru saya, salah satu guru tafsir, pengen tahajud, tapi saya gak bisa beli alarm, gak punya uangnya, saya bilang. Nah, ini pesan guru saya, alarm terbaik, alarm yang Allah berikan. Kau minta sama Allah. Maka saya berdoa. Ya Allah, saya ingin bangun jam 3 nanti tahajud. Betul bu, pak. Allahu Akbar. Alarm Allah itu luar biasa. Minta jam 3, di alarm jam 2. Bangun saja jam 2. Ya apa saja mimpinya, pokoknya bangun. Gitu. Allah, begitu dia jam 2. Alhamdulillah. Tenang dulu, diam dulu kan. Siap-siap kan hadis Nabi begitu. Kalau bangun, jangan langsung bereaksi. Duduk dulu sebentar. Itu di Abu Daud, nomor hadis 1367. Ya. Istaiqadha min naumi fajalasa. Kalau Nabi bangun dari tidurnya duduk dulu. Famasaha biyadi min athari naumi, maka mengusap dengan tangan yang diduga paling bersih. Awas. Sebagian bekas ngantuknya. Hilangkan dulu. Setelah ngantuknya hilang baru doa. Jangan ngantuk berdoa yang enggak nyambung. Masih ngantuk. Wah, alhamdulillahillazi ahyana. Badana amatana amat dia begini kan enggak bangun-bangun. Ya. Nah, itu jadi hilang dulu ngantuknya. Baru setelah itu sadar berdoa, baca 10-11 ayat terakhir surah Ali Imran. Baru masuk untuk berwudu, baru siap-siap tahajud. Ya, kalau kita baru di awal pasang alarm. Ya, beli. Ya, pakai handphone bisa sekarang. Handphone itu coba sih jadikan jadi aset akhirat. Cuma jadi koneksi dunianya untuk apa? Jadikan aset akhirat. Pasang alarmnya, masukkan aplikasi Quran, update status hadis setiap hari, motivasi orang dengan kebaikan. Jadi pahala. Nah, ini yang dilihat di update, berita bola lagi. MU dapat gelandang baru, ini kemarin menang 6-0, lawan Manchester City menang 1-0, tapi agregat kalah 3-2, gak masuk final, hafal. Liverpool peringkat pertama, selisih poinnya udah kejauhan, sekarang gak kekejar, udah gak kekalah-kalahkan sampai sekarang, 23 kali main, oh, tinggal 16, hafal benar tuh. Kemarin salah nyetak gol 1, 2-0, lawan West Ham, tahu dia. Tahajud enggak, aduh. Anda mau tanya apa sama saya jawab sekarang. Ya. Ronaldo punya anak 4 aja saya tahu. Nonton enggak? Enggak tahu saya. Real Madrid puncak sekarang nomor 1, saya tahu karena Barcelona kalah sebelumnya walaupun kemarin menang 5-0. Saya tahu. Nonton enggak? Enggak. Enggak nonton, demi Allah saya bilang, enggak nonton saya. Cuma saya kan senang baca. Apa yang bisa dilihat besok ngapain, lihat malam-malam. Baca, baca, baca, baca, selesai. Kalau masuk di komunitas itu bisa dakwah kita. Datang, sampaikan, gini, gini, gini, gini, selesai. Balik lagi ke tahajud, pasang alarm. Bangun jam berapa sholat? Jam 3, pasang jam 2. Bikin 3 kali alarm. Jam 2, 2.15, 2.30. Kalau bisa, 3 kurang 15. Alarm pertama untuk mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Saya tahu, saya modusnya pasti begitu. Makanya berjuang. Nah, kalau Anda bisa kerjakan itu, apa yang Anda raih? Asa satu. Ayya ba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Langsung. Kata Allah, saya jamin. Pakai asa. Asa itu kalau kata Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan, itu beliau katakan, ini huruf taraji. Jadi sesuatu yang kalau Anda kerjakan itu, asa, itu mengandung kepastian yang tinggi. Maka kalau diterjemahkan, kata Allah, saya jamin. Kalau Anda kerjakan tahajud dengan benar, aku akan angkat karirmu di tempat yang paling tinggi dan paling indah, terpuji. Jadi kalau Anda kerja, karir naik cepat. Nggak usah pakai nyogok, nggak usah pakai macam-macam. Allah angkat sendiri. Allah lembutkan hati orang-orang sekitarnya. Kalau kuliah, tingkat paling tinggi. Ya, dua. Waqur rabbi adkhilni mudkhalal sidqin. Aku akan bimbing setiap dia mengawali pekerjaannya. Dibimbing Allah. Makanya orang yang dibimbing Allah itu terasa mudah. Ya, maaf, begitu mau misalnya menghadapi sesuatu, datang bimbingan Allah begini cara mengerjakannya. Hatinya tuh dituntun. Tiga, wa akhridni mukhraja sidqin. Kalau punya masalah, diberikan jalan keluar yang terbaik, yang benar. Macet, berikan jalan keluar. Ya, enggak perlu melakukan tindakan-tindakan yang kotor. Ada pekerjaan susah, diberi jalan keluar. Enggak perlu melakukan tindakan-tindakan kriminalitas. Kalau orang tahajud semua, enggak ada korupsi, Pak. Enggak ada sogok menyogok. Baik semua jalan. Yang paling indah, waja'alli min ladunka sultanan nasira. Ahli tahajud itu kata Allah, kalau dia diganggu, diisengi, dijaili dalam kehidupannya, aku langsung yang akan menolongnya. Tahajud. Maka sekarang tolong keluarkan ya. Malam tahajud, siang turunkan. Dari syuruk, duha. Syuruk itu awal duha. Duha dibagi tiga. Awal duha, pertengahan duha, akhir duha. Kemudian misalnya rawatib, 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau enggak sempat 2, hadis Ibnu Umar. Kemudian 2 rakaat setelahnya. Ya, kemudian 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya. 2 rakaat sebelum subuh. Tambah dengan mutlak, 4 rakaat sebelum asar. Ya, 2 rakaat sebelum isya. Ma bainal adhanaini rakatain. Ya, 2 rakaat diantara adhan dengan iqamat. Tambahkan semua. Demi Allah saya katakan, catat kalimat saya ini. Kalau Anda benar mengerjakan semua ini ikhlas karena Allah, maka akan terjadi perubahan dalam hidup kita. Yang pertama Allah berikan bukan dunia dulu, karena dunia itu kecil. Yang pertama Allah berikan halawatul iman berupa kenikmatan iman berwujud ketenangan dalam jiwa kita. Kalau Anda tidak percaya silakan kerjakan ini, maka akan hadir ketenangan yang enggak pernah kita rasakan sebelumnya. Kalau orang sudah tenang, Pak, itu kunci hidup tuh ketenangan. Masalah sebesar apapun tenang aja. Banjir, dia tenang aja. Jarang-jarang bisa berenang. Tuh ngapain lagi? Jelas ya? Ada satu, dah satu saja. Terakhir. Amalan kedua, Pak. Ini mungkin 5 menit saya selesaikan. Amalan kedua selain sholat adalah banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran. Kenapa? Karena sejak diturunkan, Al-Quran itu saat Allah turunkan, itu langsung bersanding dengan kalimat hudan. Hudan. Dan setelah saya gali dalam Al-Quran, memang ternyata semua kitab itu ketika diturunkan pada setiap nabi disebutkan hudan. Nabi Musa misal. Nabi Musa itu kitabnya apa? Taurat kan? Diturunkan Taurat. Nah, fungsi Taurat itu hudan. Buka Quran surat 17 Al-Isra ayat kedua. Wa ataina Musal kitaba. Kami turunkan kepada Musa kitab namanya Taurat. Tahu dari mana Taurat? Quran surah ketiga ayat ketiga. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat tawrat wal injil. Taurat kepada Musa, Injil kepada Isa alaihissalam. Wa ataina Musa al-kitaba. Kembali ke Quran surah 17 ayat kedua. Kami turunkan kepada Musa, kami berikan al-kitab Taurat. Apa fungsi Taurat? Wa ja'alnahu hudan. Kami jadikan di Taurat itu petunjuk-petunjuk kehidupan. Untuk siapa? Libani Israel. Karena tugas Nabi Musa untuk Nabi Israel, Bani Israel saja. Di Nabi Musa itu terbatas tugasnya. Bukan Rasul untuk semua. Bukan Rasul untuk sedunia. Rasul untuk kelompok Bani Israel. Bani Israel banyak Rasulnya. Nabi Isa, Bani Israel. Di Nabi Isa itu tugasnya di titik terbatas saja. Wilayah Palestina sedikit sebagiannya. Di situ aja. Makanya kalau nyampe ke Indonesia itu kelewatan gitu. Ya, nyampe sana aja di situ. Nabi Isa, Yesus, Mesias itu tugasnya di sana. Bahkan ada nanti di satu masa dua nabi, ya beda komplek. Ya, jadi tugasnya itu dinasnya satu nabi komplek A, yang satu komplek B. Contoh paling gampang apa? Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut. Lut itu keponakannya Nabi Ibrahim. Ya di satu masa, cuma dinasnya tempatnya beda. Tahu dari mana? Quran surah 51. Ya, ayat ke-24 sampai ayat 30. Itu dikisahkan ada malaikat ingin datang ke kompleknya Nabi Lut. Karena di komplek Nabi Lut itu, wah, masyarakatnya itu udah kelewat batas, udah nantang azab. Mana azabnya Lut? Mana-mana? Katanya mau diazab, sampai sekarang belum. Langsung dijawab Allah, dikirimkan malaikat. Cuman sebelum ke tempat Nabi Lut, mampir ke tempat Nabi Ibrahim. Ini ada amalan, ada amalan. Saya lompat sedikit ya. Amalannya penting nih. Kalau Anda bisa kerjakan, Anda dapat. Lihat sini, ini rahasia, rahasia. Kita saja nih. Quran surah 51 ayat 24 paling kanan sebelah bawah. Kedengaran suara saya? Tidak. Kok bisa? Enggak kedengaran tapi bisa jawab ya. Quran surah 51 ayat 24. Hal hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Pernahkah Anda dengar kisah tentang Nabi Ibrahim yang kedatangan tamu di pertengahan malam menjelang subuh? Dan dahsyatnya kata Allah, masih dimuliakan tamunya. Kedatangan tamu tengah malam, dini hari, masih disambut. Idz dakhalu alaihi faqalu salama. Ketika tamu itu datang mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikum. Dijawab oleh waalaikumsalam. Saya tanya pada Anda ya. Kalau ada setengah tiga, itu setengah tiga. Tamu datang malam-malam. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dijawab enggak? Enggak. Jawab aja dulu. Karena hukum menjawab salam itu wajib. Mengucapkan sunnah. Quran surah keempat ayat 86. Wa idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Kalau Anda diberikan penghormatan, salam, jawab. Jawab aja dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka dong. Enggak. Jawab aja dulu. Ini jawab, qala salam, waalaikumsalam. Ini kalimat Quran langsung, boleh disingkat kalau dituliskan, boleh singkatan assalamualaikum, disingkat salam. Dibaca assalamualaikum warahmatullahi. Sama dengan bismillahirrahmanirrahim, singkatannya basmalah. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdalah. Ya. Ini sudah jam 10, kurang seperempat, kira waktunya sudah cukup. Saya mohon maaf, ya, kita akhiri saja dengan hamdalah. Hamdalah. Oh, tidak! Contoh, contoh. Ini bukan mau mengairi, contoh. Contoh. Hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Takbir Allahu akbar. Kita masih ada waktu, masih bukan. Ini contoh, ya. Sama salam itu singkatan dari assalamu alaikum. Ada singkatan, ada, ya. Nah, maka apa yang terjadi? Saya cepat saja. Itu masih disambut oleh Nabi Ibrahim. Kemudian faragha ila ahli. Beliau datang ke istrinya, Sayyidah Sarah waktu itu. Masih nanya, "Mah, ada menu terbaik apa? Tamu istimewa nih malam-malam. Qaumun munkarun. Oh, ini bukan orang sini, orang jauh. Kalau orang jauh jangan banyak ditanya. Dimurkan oleh masuk. Datang ke menu terbaik apa? Enggak ada. Pak, ini enggak ada stoknya bahasa kita. Kata Nabi Ibrahim, kita lihatlah ke belakang. Ditemukanlah anak sapi punya beliau itu, lembu. Itu masih nyembelih dulu. Faja'a bi'idlin samin. Disembelih bikin gulai malam-malam, dihidangkan. Muncul persoalan. Begitu dihidangkan faqarabahu ilaihim qala la taqulun. Setelah dihidangkan Nabi Ibrahim ikut duduk tapi makanan enggak disentuh. Dilihat aja begini. Diamati oleh Nabi Ibrahim, sudah enggak disentuh, ngelihat kaki ke bawah, kakinya enggak nempel ke lantai. Komplit itu mah. Baju putih, rambut panjang. Malam-malam lebih daripada 3, 5, 7 duduk di situ, kaki enggak napak ke lantai. Kalau Anda dalam posisi itu, pertanyaan saya, apa deh yang Anda lakukan pada waktu itu? Pingsan. Sudah enggak ada kesempatan lari, Bu. Ya, jadi rasa takut yang tidak memungkinkan kita untuk mengelak disebut aujas namanya. Maka redaksi Qur'annya, fa aujasa minhum khifah. Maka takut, takutnya udah enggak bisa ngelak. Di situ aja. Apa jawabnya? Qalu la takhaf wa basyaruhu bi ghulamin 'alim. Ini rahasianya. Ternyata itu malaikat yang sedang menyamar. Menjadi laki-laki datang bertamu. Mereka berkata, kamu jangan takut. Kami malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk bertamu mampir ke sini sebelum datang ke Nabi Lut. Bayangkan, orang mampir aja, dijamu oleh Nabi Ibrahim, diservis oleh beliau dengan servis yang tidak biasa. Salam dijawab, datang disempurnakan, diberikan segala hal yang nikmat. Apa balasan Allah? Karena beliau mengerjakan yang tidak biasa, maka Allah memberikan balasan yang tidak biasa. Wabasyaruhu bighulamin alim, maka istrinya Sayyidah Sarah yang divonis secara medis dan klinis mandul, maaf, tak mungkin punya keturunan, diberikan kabar pada saat itu, kamu akan punya keturunan. Balas. Sudah monofus? Gak mungkin punya keturunan? Ada faktor lain secara klinis? Gak mungkin. Maka turun jawaban Allah. Jika Anda mengerjakan amalan yang tidak biasa, maka Allah pun memberikan jawaban yang bahkan mustahil menurut kebanyakan orang. Itu rumus Quran. Jadi rumusnya begini. Kalau Anda sedang punya persoalan yang berat, yang tidak biasa bagi sebagian orang, maka cari amalan-amalan yang tak biasa. Orang tidur malam Anda bangun. Orang makan Anda puasa. Orang baca Quran satu halaman, Anda satu juz kejar. Dan niatkan untuk memohon kepada Allah solusi dari setiap persoalan yang Anda alami. Itu yang dimaksud di Quran surah kelima ayat 35. Itu yang dimaksud tawassul dengan amalan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Cari wasilah. Ya. Nah, apa gambarannya di sini? Yang mau saya katakan, kembali teman-teman sekalian, setiap nabi dapat kitab. Setiap kitab itu hudan. Beruntungnya kita, hudan yang diberikan kepada nabi kita yang paling istimewa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Al-Qur'an, dan ketika diturunkan disebut hudan. Buka Quran surah kedua ayat 185. Karena nabinya istimewa, turunnya di waktu yang istimewa. Malamnya istimewa, langsung malam Al-Qadar. Waktunya istimewa hari Jumat, langsung Sayyidul Ayyam. Bulannya istimewa Ramadan, Sayyidul Syuhur. Diturunkan melalui malaikat Jibril, langsung naik status jadi Sayyidul Malaikah. Diturunkan pada Nabi Muhammad, langsung naik status jadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Diturunkan di Mekah, Mekah Mubarakah. Diturunkan di Yasrib, berubah jadi Madinah Munawwarah. Saking dahsyatnya Quran, begitu turun, apa yang dahsyat Quran sampai merubah semua jadi cahaya itu? Kata Allah, perhatikan. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Aku turunkan Quran di bulan Ramadan yang istimewa. Ternyata kata Allah, semua isi Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas itulah hudan. Petunjuk hidup kita ada di situ semua. Kalau Anda ingin bahagia, ada di Quran caranya. Anda punya masalah apapun, solusinya ada di Quran. Anda ingin nikmat, ada di Quran. Cara ibadah, ada di Quran. Ya, ternyata masalah hidup kita, solusinya semua di Quran. Ada semua, Pak. Makanya saya punya keyakinan, hakul yakin, saya hakul yakin. Masalah itu gak pernah tuntas. Bukan karena kita kurang hebat. Karena Qur'annya gak pernah dibaca. Gak dipelajari. Quran itu kan turun di jahiliyah, Pak. Sebagai penutup. Bukan di Romawi yang sudah maju. Bukan di Persia yang sudah hebat. Jahiliyah yang paling tertinggal. Semua kriminal ada di situ. Pemabuk paling dahsyat di situ ada. Orang jahiliyah, ini info aja ya. Orang jahiliyah, pemabuk pemula. Pemula itu 5 kali mabuknya sehari. Pezina gak usah ditanya. Preman komplit. Cari begal, sekampung ada semua. Tukang begal semua. Pembunuh ada. Di sini mati, sana mesti tewas. Ada semua di situ. Titik nadir yang paling tinggi. Makanya disebut jahiliyah. Jahil itu untuk orangnya. Jahlun sifatnya. Pakai tak gabungan. Jahiliyah. Jadi kalau Anda nyari sifat buruk, ada di situ semua. Orangnya kumpul di situ. Ada semua. Dan Quran turun di situ. Tapi apa yang terjadi? Begitu Quran turun, diajarkan oleh Nabi, diikuti oleh mereka. Keluar dari jahiliyah menjadi khairu ummah. Kalau Anda orang cari orang paling jujur pada masa itu, adanya di situ. Cari orang paling sabar, ada di situ. Cari orang paling dermawan, ada di situ. Cari orang paling hebat, ada di situ. Disaksikan langsung turun persaksian dari Allah. Turun Quran surah ketiga ayat 110. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Kuntum khairu ummah. Ukhrijat linnas. Kalian umat terbaik. Bayangkan dari jahiliyah berubah jadi khairu ummah. Yang tadinya banyak kekacauan di rumah tangga, jadi paling harmonis. Tadinya banyak kacau, Pak, rumah tangga itu. Jahiliyah itu kalau bosan suami istri malam, itu besoknya bisa tukeran. Aku bosan sama kamu, aku juga. Udah tukeran. Mata tangganya tukeran besoknya. Bisa begitu ya. Mabuk udah keseharian. Kalau gak mabuk gak keren, jahiliyah. Mencuri, udah profesi itu. Ya, macam-macam, berubah seketika. Di khairu ummah. Kenapa Quran? Rumah tangga kacau, dirubah jadi bagus. Ali bin Abi Thalib itu, dengan Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anhumah jami'an. Itu indahnya luar biasa. Hartanya terbatas, tapi kebahagiaannya itu unlimited. Tanpa batas. Sampai sekarang, baju yang dikenakan Sayyidah Fatimah masih terabadikan. Kalau Anda ada waktu, main ke Topkapi di Istanbul. Kalau ada waktu, ya, dan biaya. Lampu merah senuman dikit tuh. Main. Itu Anda masuk gerbang, masuk, security check-in, metal detector, masuk, lewat kanan dulu, keluar, langsung kiri, lurus, ambil jalur sebelah kiri. Lurus sebelah kiri, itu museum yang Turki Utsmani dulu, di belakangnya dikit, langsung museum untuk periode Nabi dan sahabat. Begitu Anda masuk, teman-teman sekalian, masuk dari pintu yang sebelah ujung, karena ditukar, biasanya masuk depan, keluar belakang, itu dari belakang masuk depan. Jadi begitu Anda masuk depan, belok ke kiri, langsung lihat ke sebelah kanan. Di situ ada ruang kaca dipajang baju yang dikenakan Sayyidah Fatimah. Diawetkan sampai sekarang 15 abad masih ada. Padahal hidupnya begitu sederhana, tapi kesederhanaan itu tidak menghalangi keduanya untuk bahagia. Indah. Ternyata bahagia itu tidak cukup dengan minum kopi. Tidak cukup dengan minum teh. Bahagia itu ketika Anda bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Poinnya, catat, bikin status. Ini semua ada di Quran. Nih saya baca cepat ya. Enggak usah dicatat. Saya baca cepat, dengarkan aja. Kalau mau nyatat nanti lihat rekaman ya, di YouTube nanti lihat, di ayat official. Nanti Anda buka lagi satu-satu, Anda lihat tuh. Ya, kuota cukupkan dulu ya. Sini. Bahkan sebelum kita keluar dari rahim ibunda kita, sudah ada petunjuk. Ibu yang sedang mengandung ada petunjuknya. Kalau ingin mengetahui dan berdoa tentang kondisi janin, ada kondisi disebutkan oleh Quran surah ke-22 ayat ke-5. Doanya diatur di Quran surah ke-7 ayat 189. Minta sama Allah supaya bayi yang lahir soleh. Kemudian ketika lahir, tugas apa yang pertama dilakukan oleh seorang ibu dan ayah? Maka Allah turunkan Quran surah ke-2 ayat 233. Paling kanan sebelah bawah. Ibu fokus berikan ASI kalau mau sempurna 2 tahun. Suami kerjakan ini. Itu sudah diatur. Begitu 2 tahun, pendidikan apa yang pertama diberikan kepada anak supaya taat kepada Allah, gampang dekat dengan orang tua dan dengan lingkungan baik. Turun Quran surah 31 ayat 13 sampai dengan 19. Begitu dia beranjak kemudian sampai titik dia mau menjelang baliknya dan dia mau sekolah dengan yang formal, maka turun ketentuan lagi. Ini ajarkan ini doanya, ini caranya supaya dia paham dalam pelajaran. Turun Quran surah 9 ayat 122. Dia boleh dapat ilmu tapi iman juga harus kuat. Turun Quran surah 58 ayat ke-11. Caranya Quran surah 96 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Tingkatkan takwanya supaya ilmunya juga dapat. Turun Quran surah kedua akhir ayat 282. Lalu dirinci amalan-amalannya sampai dimudahkan oleh Allah. Kalau dia bahkan menghafal Quran pun diringankan oleh Allah cara menghafalnya. Turun Quran surah ke-75 ayat 16 sampai dengan 18 nya. Kemudian naik lagi. Ada dia semakin naik, semakin tinggi, mungkin dia mulai merantau. Ya, sekolah di kampusnya bukan di tempat dia. Pergi ke Jakarta, pergi ke Eropa, pergi kemana-mana. Kata Allah, kalau kamu pindah kemanapun, pasti akan dapatkan kultur yang berbeda. Masyarakat yang tidak sama. Jaga takwamu begini caranya. Turunkan Quran surah 49 ayat 13. Kadang-kadang ketemu jodohnya. Saat ketemu jodoh, kamu ta'aruf jangan lama-lama. Siapkan lamaranmu, carikan kemudian maharnya, dapatkan yang terbaik. Quran surah ke-4 ayat ke-4. Lakukan pernikahan. Quran surah ke-30 ayat 21. Saat mau nikah pun diberikan pelajaran. Kalau jadi suami, ini tugas kamu di awal, istri tugasnya ini. Kalau nanti ada masalah, ini masalahnya, dirinci oleh Quran. Dari mulai masalah salah komunikasi, komunikasi yang tidak sempurna, sampai persoalan yang sulit diselesaikan, begini caranya. Turun Quran surah ke-4 ayat 34 sampai 35. Bahkan dalam kondisi pun pecah, gak bisa diselesaikan berdua, ini cara mencari orang bijak untuk menyelesaikan masalah di rumah tangga. Tadi surah 4 ayat ke-35 nya sampai diterangkan, kamu kalau sudah menikah laki-laki tugasnya begini, cara mencari nafkahnya ini yang standar. Quran surah kedua ayat 168. Kalau pengin 4 baru bergerak, rezekinya cepat. Quran surah kedua ayat 172. Kalau lebih cepat lagi belum bergerak, rezeki datang. Quran surah 7 ayat 96. Tapi jangan kamu kira saat bekerja akan biasa-biasa, akan ada tantangan. Mungkin ada yang tidak suka dengan engkau, persaingan yang tidak sehat. Kadang-kadang engkau yang tender tapi hasilmu diambil oleh orang lain. Mungkin terjadi. Ujiannya pelajari. Dari mulai ujian ringan sampai berat. Quran surah kedua ayat 214. Solusinya di Quran surah ketiga ayat 142. Turunannya di Quran surah kedua ayat 155 sampai 157. Kemudian cara amalan menyelesaikannya Quran surah ketujuh ayat 79 sampai 81. Kalau sulit zikirnya dari Quran surah ke-21 ayat 87 sampai dengan 88. Ibu yang tinggal di rumah kadang merawat anak jangan dikira mudah. Mungkin dia bisa menangis atau berkata ah dan sebagainya. Turunannya di Quran surah ke-17 ayat 23 sampai dengan 27. Kadang-kadang ibu capek, lelah, sakit, sakit ringan-ringan, ada zikir Nabi Ibrahim. Quran surah 26 ayat ke-80. Kalau sakit ya kata dokter ini enggak bisa nih, enggak ada obatnya. Jangan percaya, pasti ada obatnya. Corona aja dalam sekian hari ada obatnya, ya. Aku turunkan kata Allah zikir Nabi Ayub yang kalau ada orang sakit enggak sembuh pun kata dokter, aku berikan kesembuhan yang sama seperti Ayub. Zikirnya di Quran surah 21 ayat 83 sampai 84. Sudah berumah tangga, belum ada tanda-tanda keturunan. Dokter mengatakan ini gak bisa, gak ada yang gak bisa. Amalkan zikir Nabi Zakaria alaihissalam. Amalan di Quran surah ketiga, 38 sampai 39. Doanya Quran surah 19 ayat 2 sampai dengan ayat 15 ya. Kemudian Anda beranjak lagi sampai kehidupan nyaman, usia 40 tahun sudah sukses, orang tua masih ada. Kata Allah, jangan cukupkan kesuksesanmu untuk dirimu sendiri. Bawa orang tua dalam kesuksesanmu. Minimal kamu doakan dia. Turun bimbingan Quran surah ke-46 ayat 15. Sampai Anda sudah semakin sepuh, jangan dikira kemudian Anda akan sadar selamanya. Mungkin ada yang kembali seperti kebiasaan anak kecilnya. Turun Quran surah ke-22 ayat yang kelimanya. Sampai di ujung senja Anda, jangan bayangkan Anda hidup selamanya. Anda mungkin akan wafat. Karena itu kata Allah, pelajari cara wafat. Anda mau kesini buka peta. Peta ke Mesin Nurul Hidayah, nyampe cepat. Anda mau meninggal, kok gak dibuka petanya? Maka Allah turunkan tak kewafatan, peta sakaratul maut. Ya, diturunkan caranya. Kalau ingin nikmat-nikmat, tenang, cara meninggalnya enak, buka Quran surah 89, ayat 27-30. Di situ ada cara husnul khatimah dengan panggilan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Kemudian kalau Anda tidak siap-siap dengan itu semua, maka resikonya tinggi. Bisa sambil dipulin malaikat. Wah, pukul depannya, pukul belakangnya. Sampai masuk ke alam kuburnya, maaf, pelajari bagaimana persiapan ke alam kubur. Kalau ingin terang, nikmat, semua nikmat diberikan, saking gembiranya, pengen mengatakan kepada keluarga, tapi nggak bisa, ayo cepat sini, di sini enak. Kalau bisa cepat nyusul ke sini. Pelajari Quran surah ketiga ayat 169-172-nya. Tapi kalau Anda sembarangan dan tidak disiapkan, Allah turunkan kisah Fir'aun. Kalau kamu pengen seperti Fir'aun, aku tampakkan neraka pagi dan petang di alam kuburmu. Buka Quran surah Al-Mu'min, surah ke-40 ayat 45-46-nya. Anda berkata tentang, ya Allah, bagaimana setelah alam kubur terjadi, ada kiamat. Diturunkan bimbingan tentang kiamat, satu surah sekaligus. Surah ke-75, supaya kita siap-siap dengan keadaan itu, walaupun kita mungkin wafat sebelum itu terjadi, kalau benar-benar beriman kepada Allah. Kemudian, ya Allah, bagaimana di akhirat nanti hisab? Kamu gak usah pikirkan hisab, nanti akan ringan. Yang kamu pikirkan, surga mana yang kamu masuki? Aku turunkan 4 jenis surga. Siapkan kurikulumnya di dunia. Bapak ibu mau ke surga, surga yang mana? Ada surga kelas pertama bersama Nabi dan Rasul, orang-orang soleh, para syuhada, para siddiqin. Amalannya di Quran, surah ke-4 ayat 69. Anda ingin di taman surga, semua kenikmatan ada yang langsung berikan Allah tanpa perantara. Nikmatnya taman surga, punya rumah dekat tamannya langsung. Amalannya bagus, turunkan di Quran surah 51 ayat 15-23. Saya ingin surga yang luas ya Allah, boleh. Saya siapkan seluas langit dan bumi. Amalannya di Quran surah 3 ayat 133 sampai dengan 134. Ya Allah, saya enggak mau milih-milih, yang penting ke surga. Yang penting ke surga ya Allah. Ya. Ajarkan amalan yang biasa-biasa, yang penting masuk surga. Kata Allah, enggak ada masalah. Aku turunkan amalannya, ada di Quran surah 2 ayat 25. Ya, awas hati-hati dengan neraka. Karena itu aku turunkan sifat-sifatnya, jangan kerjakan amalan ini bisa masuk neraka. Neraka yang paling ringan Quran surah ke-4 ayat 56. Ya, di situ ada pembangkangannya. Turunannya di Quran surah ke-2 ayat 6 sampai dengan 7-nya. Ya, gerakan-gerakannya banyak diturunkan. Di Quran surah ke misalnya 6, ya, teman-teman sembuhkan, hati-hati Quran surah 16 ayat ke-25. Quran surah ke-2 ayat 6 sampai dengan 7-nya. Turunan-turunannya muncul lagi menjadi munafik. Quran surah ke-4 ayat 140-nya. Hati-hati kalau Anda lakukan itu masuk neraka jahanam. Ada semua, apa yang enggak ada? Ada semua. Kenapa Anda enggak turunkan sekarang? Ibu, kenapa ibu enggak turunkan? Bimbingan jadi ibu Qurani. Ayat-ayat tentang ibu aja. Tentang ibu aja turunkan. Bagaimana jadi istri? Apa tugas istri? Apa tugas ibu? Apa kendala seorang ibu? Demi Allah, pasti kejadian, Bu. Pasti kejadian. Tuh, benar. Pasti kejadian. Quran tuh detail sekali. Dari mulai mengandung, menyusui, lahir, sampai anak bermasalah. Ada semua. Kenapa enggak Anda keluarkan? Anda berapa tahun jadi ayah? Kenapa enggak dikeluarkan bimbingan jadi ayah? Kenapa enggak dikeluarkan bimbingan naf? Ini semua. Ini kalau kita susah, yang salah bukan Allah. Allah pun sudah jawab di akhir ayat Quran surah kedua, akhir ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan semuanya mudah, bukan susah. Jadi kalau Anda hidup susah, yang salah bukan Allah. Anda sendiri yang enggak baca petunjuknya. Jangan salahkan Allah. Kenapa saya begini ya Allah? Bukan saya, Cepi, kamu yang salah. Kenapa kamu gak baca? Aku turunkan, aku paksa bahkan. Makanya wajib itu dipaksa. Bahkan diancam dengan dosa itu. Kalau kamu kerjakan dosa, sebetulnya yang penting bukan dosanya. Yang penting itu Allah menginginkan rahmatnya. Karena rahmat Allah melebihi iqabnya. Itu poinnya. Karena itu sekarang yuk mendekat kepada Quran. Baca dulu, karena membaca itu pengantar untuk paham. Setelah itu ngaji, tilawah. Ya, jangan tinggi-tinggi dulu, Pak. Jangan tinggi-tinggi. Yang kita kerjakan ya harian. Tum apa nih aktivitasnya? Apa bisnis? Keluarkan ayat bisnis. Buka hadisnya. Antum di birokrasi, keluarkan ayat birokrasi. Ada kok ayat pemerintahan. Diplomasi ada. Makanya diplomat-diplomat kita ulung semua. Ya, Amr bin As itu dari Afrika Utara, dari Mesir ke Syam. Diplomasi jalan itu, diplomasi ekspedisi itu. Itu muslim semua setelah itu, maju semua. Silahkan cek sekarang. Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, sampai ke Syam. Jordania, Palestina, Syria, Lebanon, muslim semua. Bukan karena muslimnya, maju juga pada saat itu. Ini informasi aja ya. Dulu zaman itu, Afrika Utara itu provinsi. Ke utara, provinsi. Sampai ke masa gubernurnya Musa bin Nusair, generalnya Tariq bin Ziyad. Yaman provinsi, gubernurnya Mu'adz bin Jabal. Provinsi, sekarang jadi negara. Dan makmur semua. Spanyol dulu, Andalusia, kiblatnya Eropa. Kita menambahkan itu. Dan kita itu muslim paling besar di dunia. Gimana isi Qurannya? Dan itu disupport oleh undang-undang kita juga. Bahkan negara pun undang-undangnya mensupport kita. Supaya kita soleh. Coba buka pasal 29 ayat 2. Ayo ngajinya, pakai undang-undangnya. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Dijamin oleh negara. Makanya kita ngaji, ini kan ibadah. Negara menjamin kita ngaji. Baca Quran dijamin. Sholat dijamin. Makanya negara bikin depag. Depag itu, kalau Anda lihat sejarahnya, Kemena gitu, itu apresiasi negara kepada umat Islam. Dibikinlah depag. Buka sejarahnya. Karena kita toleran. Bukan cuma Islam saja. Ada saudara-saudara kita sebangsa di sini. Ada yang Kristen, ada yang Hindu, yang Buddha. Maka dibikin. Kemudian divisi-divisi di situ. Ya, dirjennya ini, ininya ini, ininya ini. Ada bagian direktorat yang Muslim, direktorat yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha. Supaya kita bisa sebangsa setelah air berhubungan dengan baik. Toleransi yang paling indah. Tapi keislaman kita dijamin. Dan kita pun gak boleh ganggu saudara kita yang lain. Jangan ganggu. Kalau ada orang mau ibadah ke gereja, biarkan. Ya, di pura biarkan. Hormati mereka. Lakum dinukum waliyadin. Tapi menghormati itu juga tidak harus ikut-ikutan. Wah, ini orang lagi ibadah kok azan di gereja yang gak nyambung. Hormati. Kita pun menghormati. Dan disitulah hidup bertoleransi yang paling indah. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Kalau ingin mendapatkan itu semua, kamu mendekatlah kepada Allah dengan banyak menunaikan sholat. Kemudian banyak bertilawah Al-Quran. Ya, insyaAllah bulan ini, Februari, akan ada kuliah pertama yang kemarin sudah daftar. Nanti insyaAllah akan ada pengumuman kuliah pertama. Ini akan dibuka langsung. Ini sedang diagendakan, mudah-mudahan tidak ada halangan. Dibuka langsung oleh Grand Sheikh Al-Azhar. Akan datang ke Indonesia. Rencananya akhir bulan ini. Ya, jadi datang. Dan tempat yang pertama dikunjungi, kalau tidak ada halangan, tempat kami, Quantum Marketing Institute di Bekasi. Di sekaligus membuka program untuk menghafal Quran itu yang kami buka kemarin. Sekolah terbuka, usahakan Al-Quran hafal. Ya, sekolah UAHA. Dalam jangka waktu nanti ada yang percepatan 10 hari, ada yang menghafal santuy, ya, 1 tahun setengah. Di situ kita nanti diberikan manhaj. Insyaallah bulan ini pembukaan dan mulai bulan depan akan ada kelas-kelas masuk untuk itu. Nanti insyaallah kalau tidak ada halangan, dalam waktu juga nanti yang kedang kita siapkan, kelas-kelas itu akan aktif kembali. Kelas rumah tangga, kelas dunia usaha, kelas dokter yang sudah kita buka sebelumnya. Nanti insya Allah akan diteruskan lagi. Bapak Ibu bisa masuk ke situ. Itu yang kami turunkan, kurikulum Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang bisa diterapkan dalam kehidupan. Saya kira itu yang saya sampaikan. Untuk hari ini, saya mohon izin, saya ini hari ini akan mengisi satu, kemudian langsung ke bandara. Kalau saya telat sedikit, saya bisa kehilangan atau ketinggalan pesawat saya hari ini. Saya akan terbang ke Jogja. Insya Allah di Jogja besok, teman-teman yang di Jogja, besok saya akan ada di Jogja hari Ahad. Jam 9 ya di Masjid Nurul Asri. Ini Nurul Hidayah, di sana Nurul Asri di Condong Catur insyaallah. Jadi saya mohon izin, saya kira kita cukupkan dulu. Ini saya bawa. Mohon izin ini saya bawa pertanyaannya. Nanti mudah-mudahan bisa saya jawab di sela-sela perjalanan atau di sela-sela ta'lim yang lain. Yang Anda bertanya ini nanti saya bawa sampai ke Jogja, saya bawa insyaallah. Mungkin nanti di perjalanan bisa saya buka, saya jawab, nanti dimasukkan kalau enggak Instagram di YouTube-nya. Jadi Anda bisa simak di sini. Mudah-mudahan bisa kami jawab di pertengahan, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah muliakan kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahiim. Nahmaduka ya rabbal 'alamin hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim barik 'ala rasulikal karim nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, 'allimna ma jahilna, waffiqna bima ta'allamna, waffiqna lil 'amali ma ta'allamna bih. Ya Allah, ajarkan kami ilmu yang bermanfaat, berikan kami kekuatan untuk memahami apa yang kami pelajari, dan berikan kami bimbingan untuk mengamalkan apa yang telah kami pahami. Allahumma rabbana la tada'alana fi maqamina hadha dhamban illa ghafartah. Ya Allah, jika ada pendosa hadir di masjid ini, jangan biarkan ia pulang kecuali engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Wala hamban illa farajtah, jika ada di antara kami yang tengah dirundung kegelisahan, jangan biarkan ia pulang kecuali engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah, jika ada di antara kami yang tengah kau uji dengan penyakit, maka mohon ya Allah dengan kesungguhan amalannya, angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Wala asiran illa yassartah, jika ada di antara kami yang tengah kau uji dengan kesulitan, baik di rumah tangganya, pekerjaannya, hidup sosialnya, maka mohon ya Allah angkat dan hilangkan segala kesulitannya.